Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd fa inna nas'aluka allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bikarmatika 'ilman nafi'an thayyiban mubarakan fihi innaka antal 'alimul hakim innaka antal wahhab al wadud. Teman-teman sekalian, insyaallah kita alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis kali ini Tafsir Al-Isar pertemuan ke-126 insyaallah, dan nanti 127 insyaallah taala, yang pada hari ini kita akan membahas salah satu atau dua atau berapa hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Allah wahyukan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, itu hidayah al-bayan, hidayah al-irsyad, hidayah penjelasan, karena tidak ada kejelasan melainkan Allah Ta'ala lah yang menyebabkannya menjadi jelas. Sehingga kita memohon kejelasan dari kalam kita, sadad, ketepatan dalam mengucapkan ilmu-ilmu ini dan menuturkannya. Kemudian kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dalam mempelajari ini semua, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini, baik di majelis ini atau di majelis lainnya mungkin, itu semua tidak seperti debu yang berterbangan, melainkan semua itu insyaallah menjadi hal yang bisa menjadi bekal untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Walaupun pada kali ini memang tema yang kita angkat sebenarnya memang sesuai dengan ayat yang berlanjut. Ya, kalau misal kemarin berkaitan dengan sumpah, pada kali ini masih dekat dengan sumpah, dan pada hakikatnya juga sumpah juga, ilah itu sumpah. Dan nazar walaupun bukan sumpah, melainkan ada kesamaan dengan sumpah, janjilah ya, nazar itu. Dan kafaratnya juga kafarat sumpah sebagaimana yang telah kita pelajari pada pekan kemarin ya. Tetapi ini adalah ilmu, bagaimanapun ini adalah ilmu syar'i, dan tidak ada satupun celah dari ilmu syar'i melainkan itu adalah kemuliaan. Bagaimanapun itu, tidak ada satupun hukum syar'i walaupun masalah furu' sekalipun, melainkan itu adalah kemuliaan bagi orang yang mengenalnya, mengetahuinya, terutama dengan dalil syar'i. Ya, maka mempelajarinya adalah kemuliaan bagi diri kita masing-masing, selama memang diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dalam mempelajarinya. Ya, betapa banyak dari kita, dan mungkin kita juga ya, belajar lama, larut belajar, tapi kemudian tidak ada bekasnya sama sekali, ya tidak ingat, tidak, ya semua ya, blowing begitu saja, ya hilang, ya itu manusiawi sekali. Tetapi jangan sampai alasan manusiawi seperti ini dijadikan hujah, karena takutnya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu menjadi hujah atas kita, bukan menjadi hujah untuk menegakkan atau untuk mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Jadi ya, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, sekalipun ya, kita mempelajari hal yang mungkin agak asing bagi telinga banyak orang, maka justru kadang-kadang yang asing itulah yang dibutuhkan sebenarnya. Karena memang Allah alam, entah kenapa hal-hal seperti ini tidak banyak diangkat. Ya, karena memang bab seperti ila dan juga bab seperti nazar itu rata-rata di bab yang jauh dalam kitab-kitab fikih. Ya, jauh. Ya. Jangankan hal seperti ini, yang lebih penting seperti al-wala dan al-bara seringkali tidak diangkat. Maka ya jemaah kaum muslimin, teman-teman sekalian, ya bagaimanapun kita harus bersabar, istiqomah, dan tunjukkan kedewasaan kita dalam menuntut ilmu. tunjukkan kedewasaan kita dalam menuntut ilmu. Karena kedewasaan dalam menuntut ilmu itu tidak tidak mesti dilakukan oleh orang yang dewasa. Kadang dilakukan oleh orang yang mungkin masih remaja. Ya. Jadi kebanyakan dari kaum muslimin sekarang, dan semoga Allah merahmati semuanya, itu masih dalam kondisi freshman, yaitu masih remaja, masih baru dalam mencari ilmu, sehingga kadang-kadang tidak bisa memilah mana yang lebih penting dan mana yang paling penting dan seterusnya. Jadi memilahnya bukan dari segi apa yang dibutuhkan atau ilmunya, melainkan dari hal-hal yang sifatnya duniawi, ya seperti banyaknya hadirin atau siapa pematerinya, ya kemudian suaranya, intonasinya. Ini sebenarnya hal-hal yang duniawi yang ana nasihati kalau misal antum sudah bertahun-tahun belajar, jangan lagi melihat hal-hal seperti ini. Ini hanyalah kaum awam yang baru-baru mengaji baru boleh kayak gini. Wajar masih ngeliat kulit ya. Tetapi kalau sudah bertahun-tahun belajar masih seperti ini, berarti ada yang salah dengan hatinya, ada yang salah dengan selama ini metodenya. Ya, dia tidak diarahkan dengan baik. Maka ikhwan sekalian, hal-hal yang asing seperti ila, nazar, sumpah, itu hal-hal yang rujuk, talak bain, ya kita tahu talak tilu, tapi bagaimana konsekuensinya? Itu hal-hal yang mesti dipelajari. Ya. Orang jangan hanya mempelajari fikih nikah, bagaimana cara khitbah melamar, bukan sekadar itu. Kalau misalnya itu terus yang di itu terus, kita udah nikah alhamdulillah. Ya kan? Ya kalau mau nikah lagi gitu kan. Tapi ada hal-hal lain, ya. Seperti rujuk seperti apa? Iddah itu seberapa? Kemudian apa itu ila? Ya, kemudian apa itu yang namanya nazar dalam pernikahan ada? Bagaimana kalau misalnya seseorang tidak pernah menjima istrinya? Apa maksudnya? Dan apa konsekuensinya? Itu masing-masing ada rinciannya dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih. Kita memang dakwah tauhid jelas. Dakwah tauhid itu yang paling pertama tentu saja. Tetapi jangan sampai dengan slogan dakwah tauhid yang pertama kemudian hal-hal yang bersifat fikih, yang mana itu seharusnya kita perhatikan, kemudian diabaikan hanya karena kita mempelajari tauhid dan akidah. Semuanya penting insyaallah. Tapi ada yang memang lebih penting, itu akidah, ya. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas dua ayat yang pendek, ya, berkaitan dengan ila. Kemudian anda tambahkan dengan nazar untuk menambah wacana yang semoga Allah taala berikan manfaat dari wacana ini dan keberkahan sehingga insyaallah apa yang ada dipelajari di kali ini, ana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada ana juga teman-teman sekalian untuk mempatrikannya dan mengingatnya di kalbu masing-masing, karena ilmu pada asalnya itu wi'anya, yaitu wadahnya adalah kalbu. Wadahnya adalah kalbu. Kalau misal sampai ke kalbu, maka itulah ilmu insyaallah. Walaupun tidak sampai hafal matan atau ayat atau hadisnya, tetapi minimal antum tahu hukumnya. Kalau bisa menghafal definisi atau ayat itu wallah lebih bagus jauh. Karena agama kita agama dalil. Tapi paling pertama adalah pemahaman sebelum menghafal. Ya. Tapi kita lanjutkan insyaallah. Allah taala berfirman setelah kita berta'awudz kepada Allah dari syaitan rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamut talaq fa innallaha samii'un 'aliim." Dua ayat saja yang berkaitan dengan ila. Ayat ini simple ikhwan. Kalau misalnya kita melihat ke simplicity yang ada di ayat ini hanyalah berkisar, ya, mengila istri diberi tangguh 4 bulan. Lah kalau 4 bulan itu kalau mau rujuk tafadhol, kalau mau tolak talak. Gitu kan? Udah selesai kayak gitu. Antum baca flash ayat selesai dah. Tapi ternyata di balik itu ada rincian beberapa hukum dan ada faedah-faedah yang antum tidak akan menemukannya kecuali dengan mempelajari dengan mendalam dari kitab-kitab fikih. Dan ana mengambil banyak faedah terutama dari kitab karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dari Asy-Syarh Al Mumti', ya. Untuk masalah ila itu kalau enggak salah di jilid berapa ya? Di jilid 15, kalau masalah nazar di jilid 13 dari kitabnya. Coba lihat masalah nazar aja di jilid 13 dari kitab fikih. Ya, makanya jarang diekspos. Karena jauh. Yang sering diekspos taharah dan salat. Dan itu memang pondasi dan itu penting, semua harus belajar itu memang. Zakat lumayan jarang. Puasa ya di masanya, ya. Ibarat kalau di mall itu ada yang jualan sarung, peci, itu ya di masanya itu kajian puasa pas itu aja. Ya kan? Baik. Ada waktunya, itu sifatnya musiman, ya. Tapi kalau masalah-masalah seperti fikih berkaitan dengan perceraian, itu kadang rumit itu. Antum harus tahu kuru, bedanya orang yang diceraikan karena meninggal atau karena hilang suaminya, enggak ada kabar sama sekali bertahun-tahun, ya. Itu enggak cerai tapi enggak ada orangnya, atau meninggal, atau karena ditalak, atau ada namanya fasakh. Fasakh itu bukan talak tapi pemisahan hubungan, maksudnya pemisahan antar suami istri. Fasakh sama talak itu beda. Masih lebih enak fasakh karena tidak terhitung talak. Apa itu fasakh? Nanti wallahu alam kita lanjutkan kapan-kapan, ya. Enggak sekarang. Antum kita kasih ini dulu, kisi-kisi dulu, ya. Fasakh, ada yang namanya fasakh, ada yang namanya talak, ada talak bid'ah, ada talak sunnah, ada talak bain, ada roja'ah atau rujuk, ada masa iddah, ada juga ila, ya. Dan hal-hal lain dalam pernikahan, ya. Jadi teman-teman sekalian, memang benar manajemen rumah tangga itu penting, tetapi bertafaqquh ketika berumah tangga juga penting, supaya antum kalau mau talak istri, istri sendiri bukan istri orang, ya, antum tahu gimana manajemennya dalam Islam, jadi enggak salah, ya. Dan istri juga perlu tahu, istri boleh meminta khulu', ya kan? Apa khulu', lepas, minta apa? Minta diceraikan dengan tunjangan ganti mahar. Syaf itu hal-hal yang mungkin bagi sebagian dari kita walaupun udah nikah, ya. Maaf, ya. Kok kayak pernah dengar gitu. Ya, masya Allah. Bukan masalah pernah dengar, ini hukum. Ya, kita menjalani, kita praktisi nikah harus tahu. Ya, yang belum jadi praktisi minimal teori dulu, ya. Nanti tinggal prakteknya, ya, nikah kemudian talak, ya. Enggak, jangan ditalak, kesian. Oke. Okay. Simple ini, tapi ayo kita gali explore, ya. Bismillah, ya. Baik. Kata Allah Ta'ala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Artinya apa? Li di sini diartikan kepada alladzina yu'luna min nisa'ihim. Kepada alladzina, orang-orang yang yu'luna, mengila istrinya. Ah, ila itu apa? Ntar dulu, ya. Min nisa'ihim, min di sini semanzilah dengan an. Yu'luna an nisa'ihim. Di sini min tapi maknanya an. Mengila istri-istrinya. Ya. Tarabbusu arba'ati ashhur. Tarabbus, menunggu, ya, diberi tangguh 4 bulan. Dikasih waktu 4 bulan ila, ya. Oke. Apa itu ila? Itu dulu deh supaya antum tergambar. Hah? Oke, ila itu apa? Ini masuk nanti ke unsur dirasat di halaman ketiga, definisi ila. Akan ada bocorkan definisi ila, ya. Antum kalau bisa nyatat, ikhwan. Akhwat juga. Pokoknya kajian ini Anda harap semua bawa pulpen. Yang enggak bawa pulpen, tolong temannya pinjemkan, ya. Yang punya banyak cadangan pulpen, masya Allah, antum dapat pahal double untuk meminjemkan teman antum, ya. Ila, ya. Ila ada makna bahasa, ada makna syariat. Makna bahasa dari ila itu adalah al-halif. Apa al-halif? Sumpah. Makna ila secara bahasa itu sumpah. Jadi pada hakikat asalnya ila itu sumpah. Jadi ada keterkaitan dengan kajian pekan kemarin. Hah? Antum kalau belajar pernah ingat ini, ya? Yamin ghumus, ingat? Ingat atau masih ingat? Ana husnudzonnya antum masih ingat insyaallah, ya. Walaupun mungkin lupa ya. Antum tahu yamin lagu, masih ingat? Yamin lagu itu sumpah yang tidak sengaja, itu satu gambaran. Ada gambaran kedua. Tidak seperti yang dia yakini atau dia anggapin. Baik, itu tadi yamin. Kalau yamin umus itu sumpah tapi dusta. Ya kan? Ada kafarahnya? Enggak ada kafarahnya. Yamin lagu tadi ada kafarahnya enggak? Enggak ada kafarahnya. Yamin ghamus ada dosanya enggak? Ada dosanya, besar dosanya. Tapi masih lebih besar dosa orang yang bersumpah dengan selain Allah walaupun dia benar. Jadi syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada berdusta atas nama Allah. Makanya ikhwan, bid'ah itu masih lebih ringan selama bukan syirik ya. Bid'ah itu masih lebih ringan daripada riya. Hati-hati loh. Ya. Kita memberantas bid'ah tapi kita riya, na'udzubillah. Ya, orang yang misal dia orang yang melakukan maulid dan seterusnya, memang mungkin dosa ya. Hanya Allah yang lebih tahu tentang keadaannya. Tapi kita ternyata riya, na'udzubillah. Mana yang lebih berat dosanya? Yang riya lebih berat. Kecuali kalau bid'ah tersebut juga syirik, ya. Na'udzubillah. Jadi fala tuzakku anfusakum ya, jangan mentang-mentang kita komunitasnya mungkin lebih baik ya, alhamdulillah ilmiah, tapi mentazkiyah diri kita na'udzubillah ya. Tapi tadi yamin ghamus itu ada berdosa. Tidak ada kafarahnya. Ya kafarahnya pun taubat gitu kan? Karena dusta di atas nama Allah. Kalau yamin lagu berdosa enggak? Enggak ada dosa. Ada kafarah? Enggak ada kafarah. Makanya disebut lagu sia-sia, maksudnya enggak ada. Enggak ada isi, udah dimaafkan oleh Allah. Ya kan? Nah, tapi semua yamin-yamin atau halif-halif itu, sumpah-sumpah itu berbeda kondisinya dengan ila. Makanya ini ila kita jadikan satu bab sendiri, satu kajian tersendiri. Ya. Dan ila ini sumpah berkaitan dengan hubungan suami istri saja. Kalau pembahasan pekan kemarin, umum sumpah apapun ya, ila ini hanya hubungan suami istri saja. Ya. Nah, tapi babnya agak simpel, makanya kita tambahin nazar. Ya. Karena nazar juga ada kemiripan dengan sumpah. Oke, ila jadi secara bahasa apa tadi? Apa ila? Sumpah, ha? Dari kata ala yuli ila. Pelaku ila namanya muli atau mulin. Muli, ya. Nanti ada akan anda sebut muli, muli, muli, muli itu bukan nama orang muliawan, tapi muli ini adalah orang laki-laki yang melakukan ila. Nah, apa itu ila? Di sini anda mengambil dari kitab Zad al-Mustaqni Fiqih Hanbali. Ya, nggak apa-apa lah, mau Hanbali, mau Syafi'i, selama itu benar ya udah kita ambil ya. Ila itu adalah bahasa Arabnya dulu anda sebut halfu zaujin billahi ta'ala au sifatihi. Yang bisa nulis bahasa Arab tulis, yang enggak bisa jangan dipaksa, nanti antum dhal mudhil ya, sesat menyesatkan. Yang enggak bisa jangan dipaksa dengan nulis bahasa Arab, yang enggak bisa nulis bahasa Arab jangan dipaksa, nanti salah. Halfu zaujin billahi ta'ala au sifatihi, ya itu satu. Ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha. Ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha. Ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha akthara min arba'ati ashhur. Akthara min arba'ati ashhur. Ana terjemahkan sekarang ya. Tolong yang mau nulis bergigilah dalam menulis, bermanfaat insyaallah. Halfu zaujin billahi aw sifatihi. Sumpahnya suami dengan nama Allah atau sifatnya. Sumpahnya suami dengan nama Allah atau sifatnya Allah Ta'ala. Ya, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa lainnya. Yang penting sumpahnya dengan nama Allah atau dengan sifatnya Allah Ta'ala. Misalnya wallahi wal azizi ya, dengan maksud sumpah, warrahman atau wallazi nafsi biyadih, ya. Ya, tapi jarang kalau misalnya kita pakai itu ya, orang Indonesia ya. Ya, orang lagi demo, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya, antum zalim misalnya gitu. Enggak ada ya, biasanya pakai wallahi atau demi Allah saja. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya dia melakukan itu, maka sah. Demi kekuatan Allah, demi kekuasaan Allah, demi rahmat Allah. Yang dimaksud dengan sumpah. Kalau dimaksud dengan sumpah. Jadi, ya siapa yang bersumpah di sini? Siapa yang bersumpah? Suami, ya. Bukan istri. Ya, istri bilang ke suaminya, demi Allah, aku gak bakal nyentuh kamu suamiku selama setahun. Enggak. Bodoh amat, kata suaminya. Ya. Gitu kan. Itu satu ya. Satu kalimat itu belum selesai. Kalau itu doang berarti apa bedanya dong? Itu sumpah. Ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha. Konten sumpahnya adalah ya, sumpahnya apa tadi? Sumpahnya suami dengan nama Allah atau sifatnya untuk meninggalkan wat'. Apa wata Indonesianya? Berjima, ya. Tapi maksud berjima di sini bukan sekedar pelukan. Bukan. Berjima di sini maksudnya adalah memasukkan kemaluan ke kemaluan. Kemaluan pria ke kemaluan perempuan. Ya. Menjima istrinya, ya, untuk meninggalkan jima terhadap istrinya. Fi kubuliha, di kubulnya. Kubul apa? Kemaluan. Emang banyak ya, di vaginanya. Enggak vulgar nih, bahasa biasa aja. Di vaginanya. Ini ilmu ya, bukan masalah apa-apa ya. Belum selesai, tapi coba perhatikan dua kalimat itu. Sumpahnya seorang suami dengan nama Allah atau sifat Allah, dengan konten apa? Meninggalkan jima. Jima yang dimaksud apa? Tadi yang Anda sebut. Jima terhadap siapanya? Istrinya siapa? Istri dia sendiri, bukan istri orang. Fi kubuliha, di kemaluannya, di vaginanya. Oke, perhatikan itu dulu. Kalau misalnya suaminya atau istrinya yang bersumpah, enggak sah. Ini bukan ila. Karena enggak mu'tabar. Ya, mau anti mau bersumpah kayak gimana kek, ya, tetap enggak mu'tabar sebagai ila. Tapi anti ya, karena bersumpah dari nisah, tapi bukan ila namanya, enggak ada hukum. Hukumnya kembali ke hukum sumpah. Iya. Ya. Tapi ini wasting time, ngapain perempuan kayak gitu ya? Kalau misalnya laki-laki yang bersumpah, lihat sumpahnya. Kalau dia bersumpah misalnya dengan selain nama Allah atau sifatnya, sah atau tidak ila? Tidak sah. Syirik bahkan. Dosa, ya kan? Dia tidak kena hukum ila, kena hukum syirik. Ya, baik syirik kecil atau syirik besar tergantung dari bagaimana akidah dia terhadap sesuatu yang dia sebut itu. Misalnya demi langit atau demi bintang kejora, na'udzubillah kalimat ini ya. Demi bintang kejora. Kalau dia sekadar bersumpah dengan selain nama Allah saja, dia tidak menganggap bintang kejora tuh bisa bermanfaat, enggak menganggap itu. Cuman dengan itu tetap syirik, tapi syirik kecil. Kalau dia menganggap bahwa saya bintang kejora ada sangkut pautnya dengan jima'nya dia, maka ini syirik besar. Keluar dari Islam. Dia harus bertaubat. Ya. Taib itu enggak masuk bab ila tadi kalau misalnya suaminya bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya. Oke? Paham di sini? Itu yang kalimat pertama. Kalimat kedua, ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha. Bersumpah, kontennya apa? Saya enggak mau meluk kamu lagi. Masuk enggak di sini? Bentar, ini kalimat yang mujmal. Enggak bisa kita langsung iya atau tidak. Apa maksud antum? Karena enggak mungkin seorang pria ya melakukan itu kecuali meluk juga gitu kan. Ya. Paham? Saya bersumpah demi Allah, saya enggak bakal meluk kamu sampai 2 tahun ke depan. apakah yang dimaksud dengan meluk ini sekedar enggak mau meluk, atau yang dimaksud meluk dan what's behind that gitu, what's after that gitu, apa yang setelah itu, ya kan? Kalau yang dia maksud enggak mau menggauli sama sekali, sampai enggak mau, maksudnya kemaluannya untuk kemaluan perempuan itu, maka ini masuk ke ila. Karena ilaman alamu biniat, ibrohnya dengan niat dia. Lafalnya memang lafal yang bersayap, kalimat bersayap. Tetapi kalau misalnya dia maksudkan memeluk di sini, ya sekedar meluk. Tapi dia enggak berazam untuk tidak mengasingkan kemaluannya. Bukan itu yang dimaksud, hanya enggak mau peluk aja. Kenapa? Karena kamu suka bau badan, saya enggak suka. Nah kalau ini bukan ila. Dia enggak memaksudkan mengasingkan kemaluannya dengan kemaluan istrinya. Tapi kalau misalnya dia memang pelukan dan apapun setelahnya, ya dari perbuatan ya termasuk itu, maka ini termasuk ila karena mengasingkan kemaluannya dengan kemaluan istrinya lebih dari 4 bulan. Tapi 2 tahun, masya Allah, ya termasuk ila. Oke? Paham di sini? Kasus lain. Masih di definisi, kita ngobrolin definisi ini supaya antum benar-benar paten pemahamannya. Suami ini, misalnya antum suami ya, wallahi ukhti, enggak bukan ukhti lah, zaujati, wallahi ya habibati, ya ana, demi Allah tidak akan tidak akan gituin kamu dari belakang dubur. Gituin di sini tahu ya maksudnya. Ana mau ngomong enggak enak juga ya. Saya enggak bakal gituin kamu lewat dubur. Ini ila bukan? Selamanya katanya. Selamanya atau dikontrak enggak 2 tahun aja. Saya enggak bakal gituin. Demi Allah enggak bakal. Ini ila bukan? Bukan, karena ini kewajiban. Ini hal yang memang dilarang, enggak boleh, gitu kan? Ya. Baik. Jadi fi qubulihnya ini penting. Ya, batasannya di situ. Kalau ilahnya kontennya tidak fi qubuliha, maka enggak bukan ilah namanya, melainkan masuk ke sumpah biasa. Ya. Ya gitu ya. Contoh lain misalnya zaujati, sayangku, demi Allah aku tidak akan mencium rambutmu sampai Dajjal datang. Chef, ini ya, ini sumpah yang sah atau tidak? Kesannya main-main tapi sah. Ini bukan yamin lagu, antum jangan salah. Yamin lagu itu sia-sia main-main. Enggak, ini terkesannya main-main tapi jadi sumpah ini. Ya. Dajjal yang maksud dajjal beneran. Demi Allah aku tidak akan mencium rambut kamu sampai datang Dajjal. Berarti forever, sampai enggak tahu kapan Dajjal datang pokoknya. Pas Dajjal datang baru saya akan cium rambut kamu. Ya kan? Ini yamin jadi, Dajjal datang beneran. Ya. Enggak, itu enggak datang dia. Taib. Itu berarti mengkaitkan sesuatu yang masih jauh secara logika kita, berarti ini masuk ke dalam yamin biasa, sumpah biasa. Enggak termasuk ke dalam ila. Kenapa? Karena konten sumpahnya bukan berkaitan dengan vagina dia. Begitu ya? Berarti masuknya dia apa? Yamin biasa, sumpah kemarin, yang bab sumpah kemarin, bukan kemarin kita bahas, oke? Okay? Oke. Okay. Kalau misalnya maaf, ini agak, pokoknya ini rincian-rincian ini bukan berarti Anda bermaksudkan apa-apa, tapi Anda yakin dan semi yakin bisa jadi terjadi di rumah tangga masing-masing, ya? Karena kan banyak rahasia di rumah tangga kita masing-masing. Gini misalnya, demi Allah istriku, ya? Ya, misalnya maaf ya, kadang suaminya suka megang kemaluan istrinya. Ini boleh enggak secara syar'i? Boleh. Boleh enggak dilarang? Ya, kecuali mungkin di masa haid ya. Di masa normal aja. Si istriku kemudian ketika kapan dulu megang berdarah gara-gara kukunya tajam, ya misalnya. Ya kan? Ya, kukunya tajam berdarah. Istrinya komplain langsung. Kamu kok kayak gitu gitu. Kan? Kemudian dibilang sama, demi Allah istriku, tidak akan aku pegang dengan tanganku kemaluanmu sampai turun Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya sampai mendekati kiamat. Baik. Ini ila bukan? Hah? Apa? Tergantung maksud. Enggak juga. Enggak tergantung maksud juga. Ini jelas bukan kalimat yang bersayap, bukan, tetapi tangan. Ya. Dan lihat, tadi Anda bilang meninggalkan wato. Wato itu jima, yaitu kemaluan dengan kemaluan. Adapun kalau tangan, enggak. Maka ini masuk ilah atau bukan? Bukan, ini sumpah biasa. Ya. Kalau misalnya ternyata karena kebiasaan, aduh enggak tahan istriku walaupun pakai tangan aja misalnya. Maka dia harus kafarah yamin. Kafarah sumpah, ya. Paham bedanya? Baik. Definisi kalimat terakhir aktsara min arba'ati ashur, di atas 40 hari. Di atas 40 hari. Ya. Astagfirullah. Aduh, anak kebanyakan 40 harian sih ya. Ini di atas 4 bulan, kok 40 hari sih? Masyaallah. Di atas 4 bulan. Durasi dia konten ilahnya, dia bersumpah tidak akan melakukan itu di atas 4 bulan. Berarti kalau misalnya ilah yang sempurna, antum jangan lakukan itu ke istri antum ya. Demi Allah. Ya. Tallahi billahi wallahi. Wah, stressingnya banyak banget itu. Ya. Tallahi billahi wallahi. Aku tidak akan ya jima'i kamu sampai setahun. Nah, ini ila sah jadi ila. Tapi ini enggak boleh lakukan, enggak bagus ya. Ya gitu ya. Itu ila yang sempurna. Jangan dipraktikkan. Ini ilmu tapi jangan dipraktikkan yang ini ya, cuma pengetahuan doang. Ya. Oke, paham jelas dari sini? Jadi kalau misalnya ini, misalnya nih, seorang suami bilang, bukan kita insyaallah, istriku, aku sudah bosan. Demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu. Kan masih bersayap kalimat menyentuh ya. Dia jelaskan sendiri, aku tidak akan menyentuhmu. Footnote 1, tidak akan, tidak akan ituin kamu selama 2 minggu. Ya, oke. Okay? Ini tadi ada wallahi ya? Ada. Wallahi ta'allahi billahi. Baik. Ini ila atau bukan? Bukan atau ila? Bukan. Untuk hukum syar'inya, konsekuensi hukum syar'inya bukan ila. Tetapi pada hakikatnya ini pun juga ila. Ini juga ila, ya. Walaupun kurang dari 4 bulan atau 4 bulan atau kurang, dia berucap seperti itu juga ila, cuma tentu konsekuensinya beda ya. Ya. Sama sebenarnya. Cuma kan dibatasi oleh Allah Taala, lebih ditekankan 4 bulan. Kenapa? Ada sebabnya tadi, nanti kita bahas. Ada di kertas yang antum dapat tuh ada sebabnya 4 bulan. Ya, intinya perempuan itu normally tidak tahan 4 bulan ditinggal suami. Ya, makanya antum kalau kerja jangan jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh kerja bawa istri. Yang sulit itu kok PNS ya. Yang suami ditempatin di mana, yang istri ditempatin di mana. Oh, beda tempat jauh itu, sian. Ya, 4 bulan. 4 bulan itu batas. Kalau mau antum mau ila, baiknya jangan di atau mau apa enggak menjima istri antum, jangan di atas 4 bulan. Kalau di atas 4 bulan antum enggak boleh melakukan itu. Dan ada hukumnya. Kalau misalnya di bawah 4 bulan itu masih terserah. Tapi ada juga hukumnya. Dan kalau istri antum menggugat untuk minta cerai ya, setelah 4 bulan terserah antum di sini. Ya. Kalau antum diam udah 5 bulan nih. Diam, hakim datang. Ya, hakim di sini diminta oleh istri minta cerai. Maka hakim di sini ya bisa datang untuk menceraikan. Menurut salah satu pendapat di antara mazhab-mazhab fikih. Tapi ada pendapat lain bahwasanya hakim datang hanya untuk apa? Memberikan maklumat hukum dan seterusnya, memberikan motivasi. bukan untuk memaksa cerai, karena bagaimanapun cerai itu di tangan suami. Itu masalah nantilah ya. Jangan dulu ya. Jadi selama 3 bulan atau 2 bulan ke depan ini dekat-dekat ke cerai lah ya. Na'udzubillah ya. Walaupun halal, makruh, tetapi hal yang tidak disukai. Tapi jadi tadi udah hafal bahwasanya ila itu sumpahnya seorang suami ya dengan nama Allah atau sifatnya untuk meninggalkan wata di vagina istrinya lebih dari 4 bulan. Oke. Kalau misalnya yang bersumpah adalah suami orang. Nah, ini ila bukan? Bukan. Sumpahnya sumpah apa berarti? Sumpahnya sah atau tidak tuh? Sah sih. Sah. Tapi sumpah ini enggak sesuai kenyataan susah. Ini bingung juga nih. Anda juga bingung. Karena misalnya ada seorang laki-laki suami orang gitu kan. Ya, ada istri tetangga. Dah lewat dari pasar beli gorengan, beli sayur gitu. Bumar buah. Ya. Demi Allah bumar buah. Duwallahi, ana tidak akan menjima anti selama setahun. Ya, bumar buah. Idih, siapa lu gitu kan. Nah, tapi ana bingung di sini. Wallah ana bingung. Apa ini masuk yamin lagu atau masuk yamin sah? Ya. Gimana? Atau bukan masuk, enggak ada yamin sahnya. Kenapa? Karena maksiat. Ini ana belum tahu nih. Tapi beda kalau misalnya bukan ila tapi sumpah. Ya, antum masih bujang atau bukan bujang, antum belum menikah. Ada seorang yang belum menikah atau janda mungkin akhwat perempuan. Namanya Markona misalnya. Ya. Eh, nama perempuan tuh, ana tuh kesana terus lah, gitu. Marpua, Markona gitu. Siti Markona. Siti Markona, sini kamu. Ada apa, Pak, deh, kan? Demi Allah, ana tidak akan nikahin kamu. Mungkin itu. Ya, yakin, Pak, deh. Iya. Yakin. Enggak bakal ana nikahin kamu. Ya. Kemudian ternyata hati berubah. Ya. Ya, akhirnya nikah. Tadi yamin apa sumpahnya sah enggak tadi? Sah. Ya, demi Allah aku tidak akan menikahimu. Itu kan maknanya berarti selamanya enggak bakal nikah sama kamu kan? Ya. Kecuali kalau yaminnya ada ta'liq, ada taqyid, wallahi ada tidak akan menikahimu dalam kurun waktu 2 hari ke depan. Ya perempuannya, ini jangan-jangan mau pengen nih 3 hari ke depan nih berubah dia gitu. Tapi ini selamanya enggak mau nikah sama kamu. Kemudian sebulan ke depan ditanya, "Afwan, rumah kamu di mana?" Masyaallah. Ya kan? Mau ngapain, Pak De? Adalah mau ngopi-ngopi sama bokap, ya kan? Maka kemudian dilamar. Ya, dia sebelum ngelamar dia bayar kafarat dulu. Ya. Dia bayar kafarat apa? Itu am 10 masakin gitu kan. 10 miskin dikasih nasi padang gitu kan. Datang habis ke rumahnya Pedi, ya. Ya, habis itu ditolak sama Markona. Kesian banget. Lagi yang dulunya sumpah-sumpah. Ya, kalaupun nikah, sah nikahnya, enggak masalah. Ya, yang penting dia udah kafarat ya. Baik. Itu jadi udah paham nih, ila nih. Ya, di sini lihat, kita mulai dari awal lagi ayat ya. Masya Allah, udah jam segini. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Li di sini. Tadi apa? Pada orang-orang yang melakukan ila terhadap istri-istrinya. Di sini kalimat nisa'ihim. Istri-istri mereka ini menunjukkan. Ya, menunjukkan apa? Ila sah kalau misalnya dilakukan oleh suami sendiri. Ya kan? Bukan suami orang. Makanya nisa'ihim. Oke? Pertanyaan. Bagaimana kasus ini? Bagaimana kalau misalnya ila dilakukan oleh suami tapi belum ngapa-ngapain istrinya? Paham? Misalnya, saya terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat. Ya, alat sholat duha beda sendiri, alat sholat malam beda sendiri. Woy banyak, mas sarung-sarung satu dus 20 kodi, ya, misalnya. Semuanya. Ya. Ya. Sah itu. Habis itu ngeliat istrinya. Kayak gitu ternyata istri saya. Ya kan? Wallahi ana enggak bakal hubungan badan sama anti sampai 5 bulan. Istri digituin. Kan belum ngapa-ngapain, Pak. Iya kan? Enggak, bodoh amat. Ternyata kamu kayak gini ya mukanya. Dulu pas kita ketemu nazar, bedak semeter. Sekarang lihat sekarang. Iya kan? Ternyata kayak gini kamu. Tapi kan belum diapa-apain. Antum belum ngerasain apa-apa dari ana. Kok udah ila-ila aja? Enggak bisa. Ana udah ngaji, ya. Ya. Yang rajih pendapat ulama bahwasanya walaupun belum pernah diapa-apain, tetap sah ilanya. Syuf, anak ngaji luar biasa tuh, ya. Ilmunya dipraktikkan untuk hal-hal yang menyusahkan orang, ya kan? Nah, sah enggak ilanya? Sah ilanya karena istri ini udah jadi milik dia. Wa inisaihim, ceweknya dia, perempuannya dia, udah punya ketika sah, udah jadi punya dia. Enggak boleh sah kemudian ada laki-laki lain interupsi. Wait, afwan, ana mau lamar dia. Enggak bisa, udah sah. Udah jadi milik saya, gitu kan? Walaupun belum diapa-apain, gitu ya. Maka boleh ila, bukan boleh sih, maksudnya sah ila ketika baru saja akad. Tapi jangan dilakukan, ya. Bukan untuk diamalkan, hanya untuk diketahui. Siapa tahu ada keterjadian di tetangga atau yang lainnya, ya. Tarabbus itu artinya apa, tarabbus? Tarabbus maknanya intizar. Intizar itu menunggu. Tunggu 4 bulan, coba tahan ya tuh. Kalau sampai 4 bulan terus kemudian suaminya diam, maka ini harus di selesaikan. Enggak bisa suami diam habis ila 4 bulan udah 10 hari kemudian 4 bulan 10 hari suami diam aja, enggak ngapa-ngapain. Ini harus benar-benar segera dirembukin nih. Ya. Suami, ente ini sebenarnya mau apa sih? Mau mentalak dia atau mau gimana? Dijimak dong gitu lah. Maksudnya lakukan itu. Karena ini hak dia juga. Haknya istri mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, mu'asyarah di sini termasuk hubungan suami istri. Bil ma'ruf ini tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi mau berapa kali seminggu terserah. Yang penting yang penting kepuasan masing-masing lah. Kerelaan masing-masing. Kalau udah 4 bulan didiemin, suaminya diem, itu harus dirembukin lagi nih, enggak bisa dibiarin. Ya, dikasih pilihan. Makanya pilihannya fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau misalnya kemudian mereka fa'u yaitu raja'u, kembali yaitu rujuk ya. Yang rujuk ini ya suaminya yang menyetujui saya rujuk nih. Kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ghafurur rahim, pengampun lagi maha penyayang. Kenapa ghafurur rahim? Karena asalnya ila di atas 4 bulan itu muharram, dosa, enggak boleh. Karena itu menzalimi istri. Kalau enggak mau sama istrinya, diceraikan mendingan. Jangan digantungkan kayak gitu. 4 bulan itu luar biasa ya. Ya, 4 bulan tanpa keriduan istri gitu. Enggak diapa-apain sama suaminya itu sangat tidak enak bagi istri ya. Oke, itu tadi ya. Itu kalau misalnya rujuk fa'u fa'i rujuk. Wa in azamut talaq, tapi jika mereka berazam. Berazam di sini harus ada ketetapan hati untuk talak. Fa innallaha samii'un 'aliim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu ya bahwasanya kamu ingin mentalak dia. Allah juga memaklumi juga kalau misalnya ada masalah, tahu pokoknya serba tahu dan serba mendengar apa yang kamu lafalkan untuk talak. Jelas di sini insyaallah. Gampangkan ila ya. Ya. Hah? Bukan dipraktikin bukan, tapi materi gampang enggak sebenarnya? Insyaallah gampang ya. Gampang. Baik. Coba masih di halaman pertama ikhwan, Anda lihat ini. Kita belajar dari huruf lam. Lihat di awal ayat lil ladzina yu'luna. Li di sini ada dua faedah. Faedah pertama, li di sini berfaedah lil ibahah. Lil al ibahah, pembolehan. Li di sini maknanya dibolehkan untuk gitu artinya. Ini namanya tafsir. Ini tafsir untuk li. Nah, tafsir ini akan memberikan makna dan hukum. Ya kan? Li yang pertama tadi artinya apa? Artinya apa, ikhwan? Pembolehan. Pembolehan, dibolehkan. Oke? Dibolehkan maksudnya diizinkan. Oke? Kemudian li tauqit. Yang kedua li tauqit, untuk pembatasan waktu. Anda minta antum pahami baik-baik nih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi apa? Pembolehan. Yang kedua, pembatasan waktu. Oke, perhatikan baik-baik, ikhwan dan juga akhwat. Ya, semoga Allah berkati semua ilmunya. Yang pertama, ibahah, pembolehan. Maksudnya apa? Boleh bagi antum yang mengila istri-istri antum menunggu 4 bulan. Paham? Maksudnya dibolehkan ini diizinkan dalam Islam untuk tidak melakukan apa-apa sampai 4 bulan saja kepada istri antum. Itu masih belum sampai tingkat haram. Kalau sampai 4 bulan doang. Ya, atau diizinkan kalaupun antum mengila lebih dari 4 bulan, antum masih diberikan waktu pembolehan untuk tidak. Maksudnya pembolehan di sini perizinan tidak menjima istri sampai 120 hari kira-kira. 4 bulan itu kan? 140 hari lah kira-kira. Gimana? Paham enggak antum? Anda ulangi sekali lagi. Li yang pertama artinya dibolehkan untuk, ya kan? Ulangi di sini terjemahnya, dibolehkan untuk pria-pria yang mengila istrinya menunggu sampai 4 bulan. Maksudnya menunggu di sini apa? Tidak ngapa-ngapain istrinya selama 4 bulan. Anda kasih gambaran real dah, biar clear. Gini gambarannya. Misalnya antum, atau misalnya seseorang ikhwan, ya, dia punya istri. Masya Allah ikhwan ini, Masya Allah ngaji dan seterusnya, istri bercadar. Ya. Dia kurang suka dengan istrinya. Dia bilang, wallahi, ya zaujati, wallahi anda tidak akan menjima antum sampai setahun ini. Ya. Sampai 2018 lah. 28 Januari 2018. Sebenarnya sih bagusnya pakai ini ya, apa hijriah. Ala kulli hal. Itu kan lebih dari 4 bulan, oke? Okay? Maka masih itu sah enggak ila? Apa sah enggak sumpahnya tuh? Walaupun haram ya, tapi sah itu. Haram tapi sah. Ya. Nah, sah dalam artian dia harus menerima konsekuensi nantinya. Dia masih diberi tangguh oleh Islam untuk menunaikan konten ilahnya itu, yaitu tidak mengapa-ngapain istrinya sampai 4 bulan pas. 4 bulan sehari atau 4 bulan 2 hari atau seterusnya. Nah, itu harus ayat seterusnya, kalimat seterusnya. Harus dia tentukan ente itu sebenarnya mau ngapain selama 4 bulan, paham enggak? Jadi selama durasi 120 hari atau 4 bulan itu, dia masih dibolehkan ya, tidak ngapa-ngapain istrinya. Walaupun itu sebenarnya gak boleh. Yang gak boleh sebenarnya apa? Sumpahnya itu loh. Ya. Dan bisa jadi suami itu berubah pikiran di bulan kedua misalnya. Maka masih diberikan jalan ala Islam. Ya udah, kamu karena bersumpah walaupun haram, sumpah itu sah. Kamu diberi waktu pembolehan mengamalkan sumpahmu, konten sumpahmu itu selama berapa? 4 bulan. Faham di sini? Pak, faham, Pak. Insyaallah paham. Apa Abu Naila paham? Bapak ini paham, Pak. Insyaallah paham. Ya, akh yang pakai kacamata paham? Iya, semua paham insyaallah. Arif, Mas Arif. Mas Arif kedua. Antum paham? Arif paham? Mas Wahyu paham? Mas Wahyu. Benar. Paham? Oke. Bagus. Ahsan, bagus. Di sini jangan, okay. Dia misalnya seorang pria ini bilang, "Ana tidak, wallahi ana tidak akan menjima anti, menjima maksudnya wata ya, sampai setahun." Ibrahnya bukan di setahun. Islam pokoknya 4 bulan ke atas itu ila, maksudnya. Maka diberi waktu 4 bulan batasannya. Nanti setelah 4 bulan, ini pria ini, suami ini harus benar-benar menentukan. Ini konsekuensinya. Bukan sampai setahun dulu nunggu menentukan. Enggak, tapi setelah 4 bulan harus menentukan. Jadi walaupun dia bilang, wallahi anda tidak akan tidak akan menjima kamu selamanya. Jangan nunggu selamanya dulu, baru dia tentukan. Enggak. Setelah 4 bulan, kering, alarm berbunyi gitu kan. Alarm ila gitu kan. Berbunyi ya. Ya, di HP misalnya. Waktu ila sudah telah habis. Ya. Nah, setelah 4 bulan itu, ya, dia harus mengamalkan konsekuensi ini. Harus apa? Pilihannya apa? Ya, dia mau rujuk atau mau tolak. Dan ini harus dirundingkan dengan siapa? Dengan istri. Ya, dan juga dengan keluarga. Ya, maka dibolehkan bagi istri untuk melapor kepada keluarganya kalau diila. Ya, melapor ke maknya. Ma, ada apa, Nak? Aku diila. Maknya bingung. Apa itu ila? Ya. Mak sih enggak ngaji, jilbab doang lebar, isi kajian hijrah terus. Ila, Mak, harus tahu gitu. Dimarahin maknya. Ya udah apa, Nak? Apa? Saya juga enggak tahu, Mak, gitu. Harus tahu, ikhwan. Ya. Jadi jangan sampai suaminya punya ilmu, istri yang enggak punya ilmu tentang ila ini. Nanti suami, wallahi anda tidak bakal menjima kamu selama setahun. Oh gitu, sedih doang. Udah istri sedih doang. Ya, suaminya yang enak. Ah, dia gak tahu hukumnya nih, bahlul kayak dia nih. Ya? Syukur punya istri yang bahlul gitu kan. Makanya enak dimanfaatin. Oh iya, harus tahu. Gitu ya, setelah 4 bulan, suami harus bukan dihakimi masa, direndingkan lah baik-baik. Ya, suami, mas Anto, antum ini, Mas, gimana nih? Kita mau baik-baik aja, sulh aja lah. Mau tolak apa mau rujuk? Mas diem. Ditanya gitu, Mas, ini mau tolak apa rujuk? Mas diem. Istri juga diem. Maka apakah berhak ada yang menginterupsi? Enggak ada, enggak berhak diinterupsi. Biarin udah rumah tangga mereka. Biar itu suaminya yang ngurus nanti dosa-dosanya. Oke? Okay? Tapi pada asalnya suami ketika setelah 4 bulan ini, dia harus punya sikap. Gak boleh dia diam, kecuali kalau dia mau dosa terus. Ya? Tapi juga tidak layak diinterupsi oleh siapapun, karena ini rumah tangga orang. Kecuali kalau istrinya menggugat. Nah, kalau istri rela, gak apa-apa deh, walaupun saya gak digituin, yang penting duit banyak. Nah, itu mau kayak gitu gak apa-apa, fadul. Karena istri apa? Istrinya merelakan haknya tidak ditunaikan. Boleh. Ya sebenarnya gak bagus. Ya berarti ini masya Allah istrinya. Ya kayak gitu. Gak apa-apalah. Yang penting tiap bulan lancar. Beli sepatu baru. Gaun baru ya. Traveling baru. Udah itu enak. Ya. Kalau kayak gini gak boleh digugat. Gak boleh kemudian mertua bilang gak bisa. Kamu harus dijima. Walaupun banyak duit. Enggak, ini urusan dia. Udah biarin. Gitu kan. Biarin. Dan karena dia rela. Maupun terpaksa, sekalipun terpaksa tapi enggak mau ditalak. Ya udah biarin. Jangan dipaksa. Kamu mau aja digituin? Enggak, saya rela, saya mau ibadah, Bu. Kata istrinya itu. Saya tetap mau taat sama suami saya. Enggak bisa. Cerai. Kalau enggak mau cerai, kamu saya culik, kata ibunya. Enggak bisa kayak gitu. Karena dia sudah pakai nisaihim, punyanya suami. Maaf, ini udah gimana? Bisa dipahami enggak, Mas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, udah dari situ. Oh iya ya, kalau misalnya dia milih rujuk berarti bayar kafarat. Karena ila ini kafarat, karena ila ini yamin sumpah. Jadi kalau misalnya dia rujuk, bayar kafarat. Kalau misalnya dia talak, maka talak. Atau jalan lain. Fasakh, yang memfasakh itu adalah hakim. Fasakh ini apa? Fasakh ini pemisahan suami dan istri. Mirip dengan talak, tetapi tidak terhitung sebagai talak. Ya. Dan untuk kembali rujuk dari fasakh itu dengan akad baru lagi. Kalau misalnya talak, pakai iddah dia nanti rujuk. Kalau rujuknya di masa iddah, maka enggak pakai akad. Kalau rujuknya setelah iddah selesai, maka harus akad. Bingung enggak antum? Enggak bingung, kok anda enggak bingung? Anda enggak tahu antum. Ya nanti insya Allah pekan depan ya. Untuk talak dan rujuk pekan depan insya Allah ya. Ini aja dulu ya. biar enggak kemana-mana. Oke? Okay? Tapi kalau misalnya antum bersumpah demi Allah saya tidak akan jima kamu sampai 4 bulan. Ini ila bukan dia, ini ila, tapi ini tidak haram atau haram? Tidak haram. Cuma ya kasihan istrinya. Paham di sini? Yang haram itu apa? Apapun yang lebih, berapapun yang lebih dari 4 bulan. Ya, gitu ya. Kalau 4 bulan atau kurang, wallahi istriku, saya tidak akan ngapa-ngapain, saya tidak akan ngewatok kamu. Istrinya tahu arti watok ya, karena udah ngaji ya. Saya tidak akan ngewatok kamu selama 12 jam ke depan. Fadol, kata istrinya, emang dikira biasa ya bang, sampai 5 hari juga biasa. Pas. Makanya ini gak apa-apa. Ya, ini bukan termasuk ila yang dilarang. Baik, kita baca faedah ikhwan. Bayanu hukmil ila. Penjelasan tentang hukum ila. Ila itu apa? Oh, di sini wa huwa an yahlifa ar-rajulu an la yata'am ra'atahu muddatan. Coba lihat di sini definisi ila secara umum. Definisinya cuma ini, an yahlifa ar-rajulu an la yata'a imra'atahu muddatan. Itu aja definisinya di sini. Dan itu benar definisi. Tapi beda sama definisi yang tadi. Kalau yang tadi Anda sebutkan pertama kali definisi ila, itu lebih lengkap, lebih clear. Tapi ini juga benar. Ini mencakup ila yang di atas 4 bulan dan mencakup ila di bawah 4 bulan. Bisa paham? Ila itu sebenarnya mencakup sumpahnya seseorang pria terhadap istrinya untuk tidak menjimainya baik 4 bulan ke atas maupun 4 bulan ke bawah. Semua namanya ila. Wallahi ana tidak akan menjimai kamu 2 hari ke depan. Ini ila bukan? Ila, tapi haram enggak? Enggak haram. Ya, tapi ternyata malamnya dia enggak bisa. Ana harus jima kamu. Ah ini harus apa? Kafarat yamin. Tapi dia boleh nerusin. Dia mau pilih, mau membatalkan atau menerusin silakan. Ya. Tapi kalau misalnya dia mengila, wallahi ana tidak akan menjima kamu sampai 40 bulan. Ya. Atau sampai turunnya Dajjal. Atau sampai Ya'juj dan Ma'juj kaumnya itu datang. Ya. Ana wallahi ana tidak akan mengila anti sampai matahari terbit dari barat. Hah? Matahari terbit dari mana? Timur lah. Iya. Ana tidak akan mengila kamu sampai George Bush ke bulan misalnya. Ini ila pemain sini orang gitu kan. Ya, sesuatu yang kira-kira senaran lu masih jauh, tapi wallahu alam gitu kan. Ya. Tapi ini dihukumi di atas 4 bulan. Boleh juga, bukan boleh. Sah juga ila tersebut misalnya dia menghitung waktu dengan ta'yin tahdid waktu misalnya. Wallahi ana tidak akan menjimai kamu sampai 550 hari. Lebih dari setahun. Ila yang haram itu. Wallahi ana tidak akan menjimai kamu sampai 2 juta jam ke depan. Sekarang juga ana hitung. Ya. 2 juta jam ke depan akan ada alarm nih, ya kan? Ya, alarm ila gitu. Maka ini ila yang haram tetapi sah jadi ila, dan nanti setelah 4 bulan dia harus diberikan pilihan mau rujuk atau mau tolak. Ya. Tapi kalau misalnya istrinya rela, maka apa? Biarkan keluarga itu. Kalau istri menggugat, maka rujuk atau tolak. Ya. Kalau misalnya dia maunya rujuk, ya udah rujuk. Berat. Tapi kalau istrinya karena tahu dia akhlaknya buruk, kemudian ternyata maaf, impoten misalnya. Impoten ya, bukan mandul. Istrinya enggak betah, enggak mau walaupun dia rujuk. Saya mau khulu. Kata istrinya, minta cerai. Boleh enggak? Boleh. Nanti ada waktunya insyaallah. Banyak kan hukum-hukum, banyak ya. Tapi enggak kita bincangkan sekarang. Oke, kita lanjutkan ya. Yaitu bersumpahnya seseorang untuk tidak menggauli istrinya. Ini kurang nih, kurang terjemahan. Tidak menggauli istrinya muddatan untuk suatu tempo tertentu. Ya. Jadi temponya dikasih tahu. Ya. Kalau misalnya wallahi aku tidak menjima kamu. Nah ini masih enggak bisa diinin. Enggak ketahuan ini. Tapi kalau misalnya wallahi aku tidak akan menjima kamu, ini forever, bisa maksudnya selamanya. Ya, kecuali kalau dia kemudian klarifikasi, maaf itu tadi saya kurang, maksudnya niatan saya tidak akan menjima kamu maksudnya hari ini, maka sesuai dengan klaim dia harinya hari ini, maka termasuk ila yang diperbolehkan. Ya. Fa in kanat aqalla min arba'ati ashhur, jika waktu ila yang dia sebutkan kurang dari 4 bulan atau 4 bulan pas, ya. Falahu an la yahnifa nafsahu wa yastamirru mumtani'an 'anil wath'i ila an tantahiya muddatal halif. Ya, jika waktunya kurang dari 4 bulan, maka dia, ya, tidak boleh asalnya melanggar sumpahnya. Ya, namanya melanggar sumpah asalnya tidak boleh. Tapi ada pengecualian nanti, ada pengecualian. Tidak boleh melanggar sumpahnya, ya. Asalnya begitu. Dan dia harus meneruskan untuk tidak menggauli. Menggauli di sini artinya bukan sekadar pelukan, bukan. Ya, menggauli istrinya tidak melakukan itu sampai habis masa yang dia sebutkan di sumpahnya. Kalau misalnya 4 bulan atau ke bawah. Demi Allah, aku tidak akan menjimamu selama 3 bulan. Maka dia harus melakukan konsekuensi tidak menjima selama 3 bulan. Enggak boleh dia begitu saja tiba-tiba malam kedua menjima, enggak bisa. Ya. Tetapi illa kecuali annal afdhala an yata'a wa yukaffir an yaminihi. Kecuali jika dia berpikir menggauli istrinya itu merupakan jalan yang lebih baik atau terbaik, maka dia harus mengeluarkan kafarat atas sumpahnya. Paham? Allah yang tidak akan menjima kamu selama 3 bulan. Baru 1 hari sabar dia. 2 hari sabar. 3 hari. Aduh. 4 hari udah tertekan. 5 hari libur dari kantor karena udah gemeteran. Enggak tahu. 6 hari udah. Langsung fakir miskin. Fakir miskin, yang merasa fakir miskin datang. Oh, yang merasa fakir miskin datang semua sekampung. Yang fakir miskin ya, dikasih ya, nasi sama lauknya, nasi lauknya 10 udah. Tiba-tiba langsung dia menyergap istrinya. Loh, Mas, hati-hati lo, Mas. Ila, Mas. Tadi saya sudah nyumbang 10. Oh ya, wes. Ya udah. Ya udah. Enggak apa-apa. Ya. Tapi di sini wa in kanat aktsara min arba'ati ashhur, kalau sumpahnya itu lebih dari 4 bulan, fa inna 'alaihi, maka 'alaihi wajib atas dia milih, ya, an yafi'a ila zaujatihi, dia kembali ke istrinya, au apa di sini? Apa tatluku alaihi, apa tatluku alaihi, tutallaku alaihi, ana enggak bisa bacanya nih wallah. Atau minimal gini artinya, atau hakim yang akan menceraikannya dari istrinya, wa in kana sakhitan ghairu radin, walaupun dia benci tidak ridha. Tapi ini salah satu pendapat. Kalau wallah alam, mana lebih memilih pendapat bahwasanya diserahkan kepada suami itu, ya, atau lihat istrinya. Istrinya sebenarnya. Ini kalau kayak gini, lihat istrinya. Apakah istrinya tidak menuntut? Kalau tidak menuntut, ya udah biarin. Biarin suaminya itu enggak mau talak, istrinya ridho, ya udah enggak apa-apa. Jadi hakim di sini enggak bisa ini. Tolong dinyalain dong yang bagian ana. Kok bagian ana yang gelap malah yang sunat? Ya, jazakillah khairan. Faham di sini? Jadi gini gambarannya. Kalau misalnya ini, kata suami, wallahi ana tidak akan menjima, dalam artinya mewatok kamu selama 4 bulan 5 tahun. Ya, pokoknya di atas 4 bulan lah, gitu kan. Ya. Istrinya, tapi Mas, enggak ada tapi-tapian. Udah selesai. Sah ila saya. Gitu kan? Nah, sabar gitu kan. Dan suami sabar karena punya istri lain, ya. Nah kemudian 4 bulan berlalu, ya, maka harus punya sikap setelah ini. Sikapnya gimana nih? Wahai suami, gimana sikap kamu? Datang rembukan sama keluarga, pasangan. Gimana nih? Masa Dek Marpuah diginiin, ya kan? Gimana Pak Ijo? Ya kamu harus bertanggung jawab dong. Masa 4 bulan, udah 4 bulan nih. Apa ketentuan kamu Bede Pak Ijo? Mau rujuk sama si ini atau talak? Rujuk di sini maksudnya fai, bukan rujuk tolak, bukan, beda loh. Enggak masuk rujuk talak, bukan. Rujuk di sini maksudnya kembali biasa gitu loh. Maksudnya kembali di sini berarti hilang sumpahnya, tinggal kafarat. Paham? Misalnya Pak Ijo-nya bilang, "Ya udah deh, saya juga sebenarnya kangen sama istri saya." Gitu. Ya udah, saya fai, yaitu rujuk dalam artian yaitu saya batalkan sumpah saya dan saya tunaikan kafarat terhadap sumpah saya. Maka walaupun tadi sumpah 4 bulan 5 tahun, 5 tahun 4 bulan, maka sumpah itu jadi batal, kemudian dia bayar kafarat. Mau dia menggauli atau tidak itu urusan dia nanti, enggak usah dicek lagi. Ya. Ya udah deh saya kafarat 10 anak fakir miskin, dah selesai. Habis itu besok-besok jangan ditanya, kamu sudah gituin dia belum? Enggak, udah itu urusan dia udah. Ya. Enggak boleh ditanya. Nah, itu satu kondisi. Kalau kondisi lainnya Pak Ijo udah 4 bulan lebih disuruh tentukan sikap, mau fai rujuk kemudian kafarat yamin atau mau tolak talak. Setelah saya pikir-pikir, saya memilih jalur talak. Saya memilih jalur talak. Terjadi gak talak? Terjadi saat itu juga talak. Walaupun belum ada tulisan talak, surat talak belum ada. Itu sudah talak secara syar'i. Berarti masa iddah langsung perempuan itu setelah itu. Kalau kemudian malamnya nyesel, rujuk dia, aduh, kok malah saya talak, saya kok bahlul sekali tadi, ya. Kemudian datangin istrinya ke kamar, istriku, ya, apa mas? Ya kamu tahulah isi hatiku, ya kan? Maka kalau udah kayak gitu, rujuk lagi nggak? Bisa dianggap rujuk, dia bersetubuh lagi rujuk itu. Rujuk dari talak, bukan rujuk dari ila, rujuk dari talak karena telah ditalak. Oke? Udah paham di sini ya? Baik. Hah, Pak? Hah? Enggak, kalau ini kan talak, Pak. Ah. Baik. Apa rahasia rahasia? Apa rahasia 4 bulan? Kenapa Allah Ta'ala menetapkan 4 bulan? Nampaknya, bukan yakin ya, nampaknya saja. Nampaknya ini merupakan sepertiga tahun. Dan sepertiga itu banyak. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad dalam bab wasiat, ini ada cerita lain. Karena Sa'ad ini pengen mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang lain, dilarang oleh Rasul. Sepertiga aja. Dan wasulutsu katsir, sepertiga itu banyak. Maka dikiaskan dengan itu, sepertiga tahun itu 4 bulan. Itu udah paling banyaknya kita tidak berhubungan dengan istri. Ini dikuatkan oleh pemberlakuan Umar ketika bertanya kepada kaum wanita. Nanya ke perempuan nih, akwat-akwat nih. Berapa lama seorang wanita tahan ditinggal suaminya? Mereka menjawab, 2 bulan. Ya, itu udah tahan, insya Allah. Dan sedikit sekali kesabarannya dalam 3 bulan. Itu udah, wow, udah panas gitu kan. Dan kesabaran itu habis dalam 4 bulan. Habis, telah habis kesabaranku. Gitu kan, ya. 4 bulan itu paling udah paling, wah, pusing lah perempuan kalau ditinggal suaminya 4 bulan, ya. Makanya ikhwan anak yang sudah menikah itu rata-rata malah lebih lemah dibandingkan yang belum menikah, ya, cepat nggak tahannya dengan lawan jenis, ya, gitu kan? Yang belum nikah tahu itu, yang udah nikah tahu itu, yang udah nikah tuh pengen cepat, tapi pengantin baru pengen cepat-cepat, ya, nora-noraan dulu lah pokoknya. Selfie bareng, ya, foto tangan bareng gitu kan, ya, yang satunya buluan, yang satunya ini gitu kan, atau foto sepatu bareng, satu sepatu, ya, satu sepatunya sepatu sendal ejer gitu kan, sama cingkrang gitu kan, ya, kemudian pakai ikatan-ikatan apa gitu, nah satunya perempuan akhwat, ya, pakai sepatunya khas perempuan gitu kan, sama jilbab panjang hitam, Biasa kayak gitu. Taruh di media sosial Facebook yang menunjukkan baru menikah ya. Tapi padahal lagi diila itu istrinya tuh. enggak. Oke, jadi 4 bulan, maka beliau memerintahkan para komandan tentara untuk tidak menahan laki-laki yang dalam peperangan lebih dari 4 bulan. Enggak, jangan lebih dari 4 bulan. Sebelum 4 bulan suruh pulang. Temui istri. Ya. Jadi enggak ada di zaman Nabi, temui istri kamu. Tapi saya masih bujang. Gimana gitu kan? Enggak ada, ya. Oke, tapi ada sih ada. Kita lanjutkan ikhwan. Di rasat fikih ilah dan nazar. Definisi ilah tadi sudah insyaallah ya. Suami bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah untuk tidak mewatok istrinya di vaginanya dalam waktu lebih dari 4 bulan. Itu kalau misalnya ilah yang haram. Kalau ilah secara umum, yaitu sumpahnya suami terhadap istrinya untuk tidak mewatoknya untuk waktu tertentu gitu. Itu ilah yang umum. Dua, ilah orang yang sedang marah. Ini gimana hukumnya? Orang yang sedang marah itu ada tiga macam. Ada tiga macam, tiga klasifikasi, tiga kelas. Ya. Enggak semua orang marah itu dihukumi sama. Ya. Yang pertama, ghadab, yaitu orang marah. La yadril insan mayakul fi. Yang enggak tahu dia itu ngomong apa. Enggak sadar tuh ceplos semuanya tuh. Sampai kemudian ketika dia duduk, tadi saya ngomong apa ya? Tapi emosi meluap. Banting ini banting itu enggak sadar ngomong apa. Yang seperti ini tertutup akalnya. Ini diibaratkan seperti orang mabuk. Maka kalau misalnya ketika dia marah emosi menggelegak banget, ya sampai lempar piring, lempar kaca, lempar berling, ya banting pintu, banting kursi dan seterusnya, kemudian ngomong ngaco, semua isi kebun binatang disebut, kemudian dibilang demi Allah, wallah ya enggak bakal ngapain kamu selamanya. Nah ini kalau sampai kayak gitu marahnya merah mukanya ya, sampai setannya itu kelihatan gitu. Nah yang seperti ini tidak sah ilahnya, enggak dianggap ya, walaupun direkam oleh CCTV ya, walaupun istrinya lagi marah suaminya direkam. Nanti jadi bukti, tetap enggak sah, malah itu malah mengkuatkan bahwa saya suaminya lagi kesurupan gitu kan. Lagi marah, maksudnya marah itu termasuk bagian dari kesurupan. Marah yang seperti ini. Kedua, marah yang ringan. Ya. Marah yang ringan ini apa batasannya? Batasannya dia mengerti apa yang dia omongi. Ya, dan dia merasa pikirannya tidak tertutup. Dia tahu apa yang dia bicarakan. Dan pikirannya tidak merasa ditutup. Maksudnya marah sih marah, kayak marahnya seorang guru yang sayang pada muridnya misalnya. Ya. Apa contohnya? Syekhul Islam, Masya Allah, misalnya. Antum namanya siapa? Lupa, Masya Allah. Syekhul Islam namanya siapa? Hah? Faris, Masya Allah. Antum ya, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Anda belum pernah melihat murid serajin antum. Sebagaimana anda belum pernah ngeliat antum tepat waktu, Masya Allah. Allah antum tuh ya, rajinnya luar biasa. Ya, kalau boleh anda pengen lempar antum gitu, pakai apa gitu ya. Ini marah bukan marah, sadar gak? Sadar, bahkan saking sadarnya dia pinter mengolah kata, majas-majas gitu ya. Udah gitu, Farisnya gak ngerasa kalau lagi marah, ya kan. Nah, ini marah masih sadar. Nah ini marah kecil, maksudnya kecil ini bukan segi pedasnya kalimat, bukan itu, tapi emosinya itu masih bisa dikendalikan gitu kan, dan masih belum tertutup kolbunya itu. Ini kalau kayak gini orang ila, mengila, ini mu'tabar jelas. Masya Allah istriku, kamu enggak ya, Masya Allah, saya tuh ngelihat ya perempuan itu pada, ya Allah, pada banyak dandan semuanya kecuali kamu ya. Kamu enggak pernah dandan ya. Gak pernah, kamu udah kayaknya udah cantik gitu. Gak pernah dandan. Saya masuk rumah, pulang kerja capek-capek, kamu your beauty is what you are gitu lah. Sebagaimana dirimu lah, ya. Padahal kamu tahu lah, kulit kamu hitam, kemudian ya mata kamu agak jereng sedikit. Ya kalau gitu ya, saya bismillah lah, demi Allah lah, saya nggak bakal saya jima kamu ya. Ya, istrinya bilang, iya mas, gitu. Ini istrinya nih, aduh, ah ini ilah yang sah. Walaupun kayak gini ngomongnya, sambil senyum gitu, halus ya. Masya Allah, saya nggak mau cerain kamu, cuman buat apa sih saya gunain kamu gitu kan? Kayak kamu nggak ada gunanya. Udah saya nggak bakal jima kamu selamanya. Udah kamu tetap tinggal di sini ya, kalau ada piring, tolong bersihin ya. Kemudian itu genteng-genteng dikit ya, ya, babu dah, gitu kan? Taib itu yang tadi ilah yang godopnya masih ringan. Ada yang di antara itu. Dia marah gitu, tapi masih ada kesadaran. Ya, kamu Allah, aku datang enggak pernah disambut. Selalu kamu dalam keadaan compang-camping. Padahal aku telah memberikan kamu baju yang banyak. Ini ceramah apa nih orang ini? Nah, kalau doang seterusnya, tapi masih sadar. Astagfirullahaladzim. Tobat saya. Besok-besok saya kalau nyari istri, saya mikir-mikir. Gitu kan? Enggak bakal wallah, saya enggak bakal sama kamu lagi. Enggak bakal saya, maksudnya saya enggak bakal jimain kamu lagi. Enggak bakal. Kamu boleh masih di sini. Enggak bakal saya jimain kamu. Ini masih sadar. Astagfirullahalazim gitu. Ah ini mu'tabar enggak? Mu'tabar, ilahnya tetap tercatat. Ilah, ya. Paham di sini ya? Tapi jadi itu klasifikasi orang-orang yang sedang marah. Jadi ilahnya orang-orang yang sedang marah itu dilihat dari bagaimana dia marahnya. Ya tingkatan marahnya levelnya 5 pedas atau level 3 atau level 1 gitu kan. Ya. Taib yang ketiga, ilah orang yang sedang mabuk. Ini mabuk beneran ya. Mabuk di sini mabuk pada hakikatnya, bukan mabuk cinta atau bukan mabuk apa ya. Mabuk pada hakikatnya. Yaitu enggak sadar gitu. Nah, di sini sebagian ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang meninjau dari faktor mabuknya. Ada ulama yang tidak meninjau sama sekali faktor mabuknya. Oke, okay? Untuk yang jawaban nomor 3 ini berbeda pendapat di antara ulama. Ada ulama yang meninjau dari faktor mabuknya. Pendapat kedua, ulama yang tidak meninjau faktor mabuk. Gimana penjelasannya? Pertama, ulama yang meninjau faktor mabuk, mereka membagi menjadi dua faktor. Faktor kesengajaan karena maksiat dan dua faktor ketidaksengajaan. Oke. Okay? Ini yang mabuk ini ulama yang membedakan dari faktor mabuknya, satu melihat dari faktor kesengajaan, kedua melihat faktor kesengajaan kesengajaan atau maksiat ya, yang kedua kalau faktornya itu tidak sengaja. Contoh yang faktor sengaja, dia emang mabuk sengaja ya, bir gitu kan, atau apa yang sudah dibasi, udah ditin gitu kan. Apapun yang seperti khamar misalnya, dia lem ya, dia ngefly gitu sampai mata itu uring-uringan gitu kan. Nah, ini sengaja. Yang sengaja seperti ini kalau misalnya ketika dia mabuk kemudian bilang, "Wallahi ya suami istriku. Aduh, kamu kok enggak kelihatan kayak orang. Selamanya aku tidak akan menjima kamu ya." Gitu? Maka ini bagi ulama ini sah ilahnya, ya. Walaupun pas sudah sadar siuman, nggak tahu apa-apa. Mas tadi kamu ilah aku loh. Wah, masa sih? Iya aku seneng deh di ilah sama kamu. Nah ini tetap sah ilahnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak sengaja mabuk atau tidak tahu. Misalnya ada minuman, wah ada minuman nih. Nah, kayaknya enak nih. Bismillah, ya. Agak aneh gitu, gimana kecut-kecut, ya kecut-kecut, ya pahitnya, ya namanya juga kehidupan, gimana? Di ini lagi, sampai dia akhirnya, aduh ini minuman apa sih, kok aku pusing ya, ya, aduh pusing ya, di sana kemudian datang orang tertawa, hahaha, kamu kena jebakan, akhirnya diambil, dijamret dan seterusnya. Nah kemudian datang istrinya, mas kamu ngapain mas? Aduh aku nggak tahu, udah aku nggak bakal, wallah ya aku nggak bakal jima kamu, udah pergi ya. Nah seperti ini, bagi ulama ini tidak sah ilaknya. Karena enggak ngerti, ya. Ya, apapun faktornya, faktor poinnya faktor enggak jelas, faktor enggak ngerti lah, enggak tahu gitu. Maka enggak sah ilaknya. Oke, itu bagi ulama yang apa? Yang meninjau dari faktornya. Tapi ada sebagian ulama yang tidak meninjau mutlak, yang namanya orang mabuk itu tidak bisa disalahkan apa yang dia ucapkan. Ya. Ini Syekh Utsaimin lebih berat ke yang ini kok Syekh Utsaimin. Tapi banyak mazhab ulama yang lebih condong ke yang pertama tadi, ditinjau dari faktor. Ya, ini memang berat nih menentuinya berat, tapi wallahu taala memang orang yang mabuk itu mungkin dosa. Yang sengaja. Tetapi dia juga enggak bisa kita nisbatkan perkataan kepada dia sementara dia tuh enggak sengaja melakukannya. Ya kan? Maka wallahu alam yang lebih baik adalah ke perkataan yang kedua, yaitu tidak sah ilaknya. Ya, tidak sah ilaknya. Seperti orang marah, kadang orang marah tuh wah, banget emosi. Tidak sah kan ilaknya? Tidak sah. Walaupun marahnya itu marah yang buruk gitu loh, tetap tidak sah ilaknya. Karena apa? Karena enggak sadar full gitu, ya. Gitu ya. Empat, ilah orang kesurupan. Nah, ini kesurupan ini rata-rata yang disebut kesurupan sampai tidak bisa ngapain? Tidak bisa, tidak sadar. Maka yang kesurupan ini seperti orang yang mabuk atau orang yang kehilangan akal. Kesurupan itu seperti orang mabuk atau majnun gitu ya. Ya, kecuali yang sebagian kasus kesurupan bisa segera balik itu jiwanya, bisa. Ya, tapi banyak juga kesurupan yang susah ketika itu balik. Ya, masih dikuasai. Maka ilah orang yang kesurupan tidak mu'tabar. Ya, suami kesurupan misalnya ya. Kesurupan jin apa macan misalnya. Ya, nyakar sini, nyakar sana, ya. Kemudian jinnya atau jin bercampur sama jiwanya gitu. Jinnya merasukinya bilang, "Ah, saya tidak akan menyetubuhi kamu selamanya demi Allah." Setan ngomong gitu tuh, ya. Maka ini tidak mu'tabar. Apalagi ngomong setan gitu kan? Enggak mu'tabar. Oke? Kelima, bagaimana dengan ilahnya orang yang impoten? Sah atau tidak? Tadi yang dua ada rincian ya. Marah ada rincian. Mabuk tidak sah, lebih tepatnya. Yang kesurupan tidak sah ilahnya. Kalimatnya tidak bisa dinisbatkan kepada mereka. Yang kelima, ilah orang yang impoten. Sah atau tidak? Tahu impoten apa impoten? Enggak bisa, gitu kan? Udah, enggak usah ya lemah syahwat, bagus. Lemah syahwat, ya. Lemah syahwat. Ya, enggak bisa, disable gitu atau idle, ya. Enggak bisa. Maka sah atau tidak? Hah? Sah atau tidak? Yang benar tidak sah, ikhwan. Enggak sah. Kenapa? Karena kontennya adalah konten yang memang dia pun tidak mampu. Ya. Sama istri bilang, "Wah, istriku wallahi anu enggak bakal jiwain kamu ya, walafu, enggak bakal jiwain kamu ya. Sorry," gitu kan. "Wallahi enggak bakal anu jiwain kamu selamanya." "Ya iya Mas, emang situ bisa," kata masnya gitu, kata suaminya. Kata istrinya, ya kan. Maka ini ilahnya tidak sah. Ya, karena mau sampai kapan juga sampai dajjal datang kalau dia impoten ya udah, enggak bisa, gitu kan. Kan karena ilah di sini tadi kita bilang apa? Wato itu dengan alat kemaluan, bukan sekedar cium atau peluk, bukan sekedar itu, kemaluan. Oke? Durasi ilah berapa minimal? Yang halal, yang boleh? Arba'at asyura? Hah? Tidak dibatasi? Di bawah 4 bulan itu yang boleh lah ya, yang tidak sampai haram. Di atas 4 bulan haram, itu durasinya, ya. Setelah 4 bulan yang haram itu harus di benar-benar dipatenkan, ini mau talak atau mau faid atau rujuk. Yang mau bertanya fadl ya, tapi bertanya via kertas dan tolong bedakan antara ikhwan dan akhwat ya. Seperti biasa ikhwan ya, ana kasih tahu ikhwan yang nanya kemarin, kayak kemarin tuh habis ana tentukan siapa yang dapat DVD, malah sisa 2 enggak diambil. Ya, pokoknya ana balikin kertasnya. Itu dia yang dapat DVD-nya insyaallah. Yang juga yang akhwat, Pak akhwat enggak tahu deh. Besok. Tapi nanti pas kedua, nanti jam kedua. Tapi kita istirahat dulu sekitar 5 atau 10 menit. Insyaallah setelah itu kita akan membahas masalah nazar. bentar, ini nomor 7 nih, masih masuk nih. Suami tidak menjima istri dalam jangka waktu yang lama. Gimana nih, ikhwan? Ini kasus ini. Ya. Tidak menjima dalam artian bukan tidak meluk, bukan meluk biasa, tapi tidak menjima, tidak mewatok. Ingat watok. Yaitu tidak memasukkan kemaluan ke kemaluan perempuan, kemaluan istrinya. Baik. Apa hukumnya? Ini dirinci lagi, enggak mutlak, dirinci. Kalau misalnya memang sudah ada agreement antara keduanya, ya, istriku, ya, misal aja. Ya, sekarang ya agak sulit nih. Kamu dinasihatin sama dokter jangan lahir dulu sebelum 2 atau 3 tahun ke depan. Ya, maksudnya sesar gitu kan? Kan kadang sesar digituin tuh. Diwanti-wanti, ya. Maka ya udah kalau gitu kita pause dulu, ya. Selama berapa tahun, Mas? Ya 1 tahun kita pause dulu. Oke, siap. Saya siap. Ya. Tapi saya pause dari wato'nya. Cuman kamu tolong servis saya. Nah, ini boleh. Yang penting enggak dimasukin. Itu boleh. Istrinya rela. Ini enggak masalah. Tapi kalau misalnya tidak menjima atau tidak mewato istri untuk maksud idror itu mengecewakan istri, membuat istri itu sebel, membahayakan istri lah pokoknya. Pokoknya membuat istri sebel lah. Kalau itu maksudnya, maka istri boleh mengadu kepada hakim, orang tuanya. Boleh ngadu. Ma, aku gak pernah diapa-apain. Semenjak kejadian itu sampai detik ini, Mak, aku belum pernah disentuh olehnya. Ya. Nah, ini kan maknya, "Ma, apa nih? Kenapa nih? Apa kamu setuju digituin?" "Enggak, Ma, aku sebenarnya pengen, cuman dianya memang enggak pernah mau gituin saya." "Jangan-jangan dia punya istri lagi, Ma." Udah. Sekarang berarti harus ngapain? Maka di sini rembukan. Ini maunya apa nih? Maunya apa nih suami ini? Ya. Istri di sini boleh menggugat apa? Cerai boleh. Hulu boleh. Boleh meminta cerai boleh. Kenapa? Karena haknya tidak ditunaikan. Hak mu'asyarah bil ma'ruf tidak ditunaikan. Maka boleh menggugat cerai. Tapi kalau istri rela, ya jangan disuruh cerai. Ya kan? Paham enggak di sini? Ini jadi kalau suami tidak menjima istri dalam jangka waktu lama, lihat sebabnya. Ya. Dan juga lihat istrinya, karena ini hak istri juga. Ya. Gitu, istrinya rela enggak digituin? Kalau rela udah terusin hubungan kalian. Lah emang antara diminkum itu kan ridho kok sama lain, ya. Maka boleh. Boleh. Ya. Ya misalnya ada istrinya di Jogja. Nah, istri pertama di Bekasi, misalnya ada kejadian. Istri pertama di Bekasi. Bekasi sama Jogja jauh mana, ikhwan? Jangan Bekasi ya. Bekasi, masya Allah, planet mana itu? Nah, Bekasi misalnya. Dia orang Bekasi, ya. Istri di Bekasi. Dah. Kemudian ada seorang perempuan kaya, tajir kaya, honia, ya. Tapi enggak punya suami, belum punya lah, ya. Tapi, wow, punya perusahaan, masya Allah, duit banyak nih, duitnya banyak. Tapi belum punya suami. Ah, kemudian dicomblangin ke ikhwan Bekasi ini. Ikhwan itu punya suami. Astagfirullah, ya. Aduh, naudzubillah. Nah, ikhwan ini punya istri, ya. Tapi dicomblangin, istri di Bekasi. Nah, kemudian akhirnya menikahlah. Menikah dengan agreement enggak harus suami ini setiap minggu ke Jogja. Gini, Mas, saya itu yang penting status saya udah menikah lah. Pas saya lagi butuh kamu, please datang ke Jogja. Nanti saya bayarin semua tiket saya beliin. Karena saya kaya, Mas, Masya Allah. What do you want? Apa yang kamu inginkan? Itu ada lah. Gampang lah, Mas. Ya, Mas ini alhamdulillah. Kemudian diberitakan kepada istri pertamanya. Istri pertama, ya. Ya, istri pertamaku ini ada tawaran. Tawaran apa? Tawaran kerja, Mas. Alhamdulillah. Bukan tawaran nikah. Tawaran nikah. Waduh, tapi sebentar, jangan emosi dulu. Ada offering yang bagus, ya. Offering yang bagusnya apa? Mensstabilisasikan ini ekonomi kita. Ya, jadi setiap pulang dari Jogja Mas bakal bawa oleh-oleh banyak lah buat kamu. Oh gitu, itu. Itu yang aku dambakan mas selama ini. Kan? Ya. Maka terjadilah, ya enggak, ceritanya enggak sedetail itu ya, anak enggak tahu ya, itu mungkin aja kayak gitu gitu kan. Tapi kemudian terjadilah itu pernikahan, akhirnya dia kadang pas lagi ditelepon, wah telepon dari yang nomor B, ya, yang nomor 2 gitu kan. Mas kesini dong kangen, ya kangen sana. Jalan, pulang bawa, wah dompet enggak bisa dilipet ya. Kemudian banyak oleh-oleh, pulang ke Bekasi pakai kelas eksekutif, wah masya Allah. Pulang disambut sama istri, wah alhamdulillah bawa apa mas, gitu kan? Yang dicari bawaannya bukan masnya, ya kan? Ya bawaannya masukin, pas masnya mau masuk tutup pintu. Ya kan? Nah itu boleh nggak? Boleh karena ridho itu. Yang di Jogja ridho nggak apa-apa. Yang di sini juga ridho. Ya dia pun nggak ridho juga nggak apa-apa, gitu kan? Tapi yang di Jogja haknya nggak harus setiap ini dibagi-bagi buat ridho. Di antara saudah istri Nabi, ya. Sampai hak malamnya itu dia apa ya? Dikasih ke siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Boleh. Yang penting statusnya nikah. Enggak mau dicerai. Enggak apa-apa yang statusnya istri Nabi, gitu kan? Iya. Jadi boleh kayak gitu. Tapi kalau perempuannya tahan gitu kayak gitu. Ya. Gitu ya. Tapi kita istirahat dulu lah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita mulai lagi insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Ini akhwat, enggak ada yang soal pertanyaan? Hah? Ada? Siapa ikhwan atau akhwat? Sepertinya banyak nih, ikhwan banyak nih. Mungkin kita hanya berapa menit aja nanti. Ini ikhwan tohat. Ikhwan nanti. Baik, kita lanjutkan di sekarang masalah definisi nazar insyaallah. Tidak ada ayatnya. Lanjutkan kita langsung ke pembahasan nazar pada kali ini. Agak flash dan agak cepat. Definisi akhwat. Ikhwan. Definisi nazar. Apakah nazar itu? Nazar itu dalam bahasa Arabnya, kata Syekh Utsaimin, kalau beliau definisikan, nazar itu secara bahasa itu adalah ijab, ya, hamzah, ya, jim, alif, ba, ijab, artinya pengwajiban. Karena memang yang namanya nazar itu mewajibkan diri sendiri sesuatu yang memang tidak wajib asalnya buat dia. Ya kan? Bagaimana dengan istilah syar'i dari nazar? Nazar secara syar'i adalah ilzamul mukallafi nafsahu. Ilzamul mukallafi nafsahu syai'an yamlikuhu ghaira muhal. Ilzamul mukallafi nafsahu syai'an yamlikuhu ghaira muhal. Artinya apa? Ilzamul mukallaf nafsahu. Mukallaf akil balig. Orang akil balig, berakal dan sudah balig, ya kan? Mengilzamkan nafsahu, melazimkan dirinya, mewajibkan dirinya. Ya. Jadi mukallaf, seorang mukallaf, antum semua nih. Ya. Semua dari antum dan antunna. Melazimkan untuk dirinya syai'an. Nah, syai'an ini konten. Konten pelazimannya. Sasaran pelazimannya dirinya. Dan ada kontennya. Jadi nazar harus ada kontennya. Misalnya antum bilang, saya bernazar. Terus diem habis itu. Habis itu pergi ngoyor gitu aja. Ini gak bisa. Ya. Dan nazar tersebut juga harus apa? Diucapkan. Syai'an, sesuatu, konten yang yamlikuhu, yang dia mampu. Ya, yang dia miliki atau dia mampu. Dia mampu ghairu muhal. Tidak mustahil. Ghairu muhal ini tidak mustahil. Baik, jadi di sini ada dua. Ilzamul mukallaf nafsahu. Ya, mukallaf ini melazimkan dirinya, mengharuskan dirinya. Apa yang diharuskan? Suatu konten, suatu hal yang dia mampu dan tidak ada halangan, tidak mustahil. Tidak mustahil. Ya, coba kita bahas ya. Pengilzaman di sini dilakukan oleh mukallaf. Akil balik, sehingga kalau orang gila, majnun atau mashur, mashur itu kesurupan, disihir. Atau mughma alai, agak pingsan-pingsan gitu. Atau naim, tidur. Ngapain lagi terus? Hah? Marah-marah banget misalnya. Yang tadi ya. Maka itu tidak sah nazarnya. Mukallaf dalam kondisi normal ya. Dan itu harus berupa pelaziman, bukan sekadar janji biasa. Janji itu babnya lain lagi. Paham? Antara janji dengan pengwajiban diri itu beda. Ya, misal. Misal antum bilang ke teman antum, besok ikut kajian gak? Insya Allah, yuk. Janjian ya, kita di ini. Di masjid ketemu ya. Iya. Ya udah, pas Sabtu ini, antum datang ke kajian. Gitu kan? Antum tunggu dia, gak ada dia. Antum WhatsApp, cuma di-read. Ya kan? Di-read. Bukan bacanya read, ya karena kata kerja ketiga. Dibaca, ya kan? Cuma dibaca. Antum kecewa. Akhi antum di mana? Ya bukan ukhti antum di mana? Akhi antum di mana? Gitu. Antum kok enggak balas-balas? Di-read lagi. Padahal lagi online gitu kan. Allah kecewa. Antum tunggu sampai besok di masjid ini. Garang datang. Tapi ini dia antum enggak bisa bilang, "Akhi antum kan pernah bernazar sama ana untuk datang hadir di sini." Enggak, ini bukan nazar, langsung dibalas. Afwan, ini bukan nazar, ana cuma janji. Ya. Abis itu, tapi antum kok gak datang-datang? Dicuekin lagi. Karena untuk menghindari hukum nazar. Kenapa? Karena kalau hukum nazar, dia gak menyetujui dengan, apa sih, menyelisihi nazarnya, maka masuk ke dalam kafaroh yamin juga. Nazar ini, kalau tidak ditunaikan, sengaja tidak ditunaikan, maka dia masuk ke dalam kafaroh nazar, kafaroh yamin, yaitu kemarin. Tiga pilihan, yaitu apa? Memberi makan pakai miskin berapa? 10 atau? Memberi pakaian berapa? 10 juga atau? Membebaskan budak. Kalau gak ada semuanya, puasa 3 hari. Ini puasa 3 hari kalau 3-3-nya gak bisa. Gak boleh milih puasa langsung. Gak boleh. Ya. Jadi itu. Ya. Dia melazimkan dirinya beda dengan janji. Misal antum menjanjikan anak antum. Nah, kalau misalnya kamu ranking minimal masuk 20 besar lah, ya kan? Karena selama ini kamu selalu 30, 31. Coba kamu masuk 20 besar. Bapak akan belikan kamu sepeda motor posternya. Ya. Nah, kemudian anak itu masuk ke ranking 19. Pak, kabar gembira, busro lakum al-yaum, Pak. Ya. Ini. Pak, ini kabar gembira, apa, Nak? Ranking 19. Oh, ya udah, Pak. Tapi kayaknya enggak jadi deh, Nak. Aduh, kayaknya enggak bermanfaat deh poster motor itu. Maka ini berarti melanggar janji enggak? Melanggar janji. Ini enggak mendidik anak gitu kan. Tapi dia nazar enggak? Enggak nazar, kecuali kalau misalnya dia dengan lafal, anakku dengarkan. Iya, Pak, dengarkan dengan seksama. Anakku. Ya. Kalau misalnya kamu ranking ketiga saja, ayah berjanji dan ayah bernazar. Ayah bernazar akan memberikan kamu sepeda motor. Bentar pak. Sepeda motor ini hakikat lughawiyah, urfiyah atau syar'iyah? Ya, sepeda motor yang hakikat urfiyah. Berarti motor beneran, Pak? Iya. Mereknya apa, Pak? Ini, speknya begini. Ya udah, insya Allah saya ranking ketiga, Pak. Ini nazar bukan? Nazar karena lafalnya. Lafalnya mengesankan dia melazimkan dirinya. bukan sekedar janji. Jadi nazar ini lebih kuat daripada janji. Ya. Dan karena lebih kuat, maka konsekuensinya beda ketika dia membatalkan nazar. Kafaratu yamin. Kalau membatalkan janji memang dosa. Memang dosa. Karena udah janji. Tapi tidak ada kafarah yamin. Kafarahnya apa? Kafarahnya taubat. Atau tunaikan itu, janji itu. Gitu ya, beda. Ya. Insya Allah antum ngerti dengan perasaan beda antara melazimkan diri dengan janji. Dari lafal. Pokoknya lafal itu, ceplosan lafal itu. Atau tulisan. Ya. Jadi melazimkan, mukallaf melazimkan dirinya. Kalau misalnya bukan mukallaf, orang yang belum baligh. Ya. Dia misalnya anak kecil 8 tahun, walaupun sudah mumayyiz. Ya, dia bernazar. Masya Allah, anak kecil bernazar, Masya Allah, ilmunya tinggi itu. Atau mendapatkan anak kecil, ya. Ya. Atau misalnya kalau misalnya jalan ya ke masjid, ya, sendal antum tidak antum rapikan. Terus apa digelosoin gitu aja sendalnya. Anak kecil ini melihat antum, tingkah antum. Orang dewasa zaman sekarang kayak gini katanya. Ya kan? Kemudian anak kecil itu akhirnya bilang ke temannya, "Hei, ya. Kalau misalnya bapak ini dia naruh sendal dengan rapi, teman, aku bernazar aku akan membelikannya sepotong kue misalnya." Maka anak kecil ini bernazar, nazarnya sah atau tidak? Tidak sah karena bukan mukallaf. Ya. Jadi tidak tuntutan antum nanti jangan, nak mana saya udah bersin loh. Mana nazarnya? Enggak bisa. Ya. Selain itu konyol juga tapi enggak bisa karena ini bukan mukallaf, ya. Baik, jadi ini ilzamul mukallaf nafsahu, dirinya yang dia lazimkan, dirinya bukan orang lain. Saya bernazar kalau saya berhasil tidak telat masuk kajian, kamu harus ngasih saya 20 juta. Atau jangan, mahalan 500 ribu. Saya bernazar kalau saya tidak terlambat pada hari ini, kamu kasih saya 500 ribu. Loh, bingung dia. Loh. Lah sih, wait, sebentar dulu. Kok saya tumbalnya gitu kan? Nah, ini enggak bisa. Jadi yang harus dibenar adalah pelakunya sendiri. Jangan timpal ke orang lain. Gitu kan? Ilzamul mukallaf nafsahu. Itu seorang mukallaf melazimkan dirinya sendiri, bukan orang lain, ya. Syai'an berarti harus ada konten, harus ada sesuatu yang dia nazarkan. Ya, jangan ngomong beban saya di sisi Allah Ta'ala. Itu juga nazar termasuk. Melupakan beban saya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian diam termenung. Diam aja kemudian. Mas, terusin kalimat antum. Apa? Apa? Tadi saya ngomong apa? Nah, ini gak jadi nazar. Ya? Atau tiba-tiba ngomong, saya bernazar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baca Quran. Nah, ini bukan nazar. Ya? Walaupun mana saya bernazar, saya berlindung kepada Allah. Enggak. Ini enggak bisa. Enggak bisa, secara uruf kita enggak termasuk nazar. Gitu kan? Tapi kemudian syai'an yamlikuhu, yang dia mampu. Enggak boleh dia bernazar sesuatu yang tidak dia mampu. Wallahi ya akhi, ana nanti saya bernazar setelah ana selesai kajian, ana akan terbang. Ana akan terbang, ana bernazar akan apa? Antum biasa-biasa enggak ikut kajian ana, ya? Ini kok kayaknya agak miring-miring gimana gitu ya. Ya. Ya, jadi enggak boleh, yang enggak bisa dilakukan misalnya, enggak bisa, enggak boleh, ya. Dan atau yang enggak boleh dilakukan secara syar'i ataupun secara nalar. Secara syar'i misalnya, saya bernazar saya tidak akan menikah dengan seorang pria. Itu memang enggak boleh. Tapi nikah dia. Loh gimana? Batalin nazarnya? Enggak, bukan batalin nazarnya, enggak sah nikahnya. Karena secara syar'i tidak boleh. Atau saya bernazar, Khalid, antum saksiana. Dengerin. Antum saksiana. Nanti kasih tahu ke orang-orang. Saya bernazar akan mencuri ya gudang uang milik Paman Gober misalnya. Apa ini, enggak terjadi ini, enggak bisa. Dan jangan sampai main-main, karena bernazar itu antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuatu yang dia mampu, tapi ternyata ghair muhal. Afwan. Sesuatu yang mampu ketika dinalar dia tapi ternyata mustahil. Apa kira-kira? Tadi terbang mustahil ya. Apa? Ya pokoknya mustahil lah. Yang mustahil enggak sah nazarnya. mustahil secara nalar, logika enggak sah, nazarnya enggak sah, ya. Wallahi ya akhi, kalau misalnya nanti malaikat itu menampakkan dirinya, saya akan membeli coklat itu. Sebentar, nazarnya mungkin, tetapi ta'alik nazarnya enggak mungkin. Malaikat menampakkan dirinya, enggak bisa. Ini enggak sah nazarnya, karena apa? Ada ta'alik yang atau tambahan yang tidak mungkin, ya. Bukan tidak mungkin ya, malaikat mungkin menampakkan tasyakul dan seterusnya, tetapi ini sesuatu yang tidak bisa diterima manusia begitu saja, gitu kan? Taib, tadi udah ya, nazar sudah berarti apa? Seorang mukallaf mengharuskan dirinya, ikhwan atau akhwat, mengharuskan dirinya untuk sesuatu yang dia mampu melakukannya dan tidak mustahil. Kemudian hukum nazar asalnya apa? Asalnya nazar hukumnya makruh bagi jumhur ulama. Makruh. Kenapa? Karena nazar ini kalau pakai ta'alik biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Tapi ternyata tidak semuanya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut bahwa nazar itu haram asalnya. Ya, kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu enggak mendatangkan kebaikan. Karena kamu sukses atau tidak bakal terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jumhur mengatakan makruh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan haram. Jadi sebaiknya tidak usah pakai nazar-nazaran. Tetapi kalaupun nazar, maka sah nazar antum dan antum harus menunaikan konsekuensinya, gitu kan? Gitu ya. Jadi hukum nazar asalnya apa? Makruh atau sebagian ulama mengatakan haram. Hukum dah 10 format lafal nazar. Lafal nazar tidak memiliki format baku, melainkan apapun kalimat dengan bahasa masing-masing yang mengisyaratkan pewajiban diri untuk melakukan sesuatu, ya, mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan pewajiban diri untuk melakukan sesuatu dan bukan sekadar janji. Bukan sekadar janji, tapi pelaziman diri saya harus begini. Ada seorang bernazar untuk soleh. Ya. Kalau misalnya saya lulus, maka saya akan menjadi orang soleh. Ini nazar bukan? Nah, sepemahaman antum di bahasa kita, nazar bukan? Nazar, karena pengwajiban diri untuk menjadi soleh dengan kaitan apa? Lulusnya kita. Nazar. Maka kalau setelah lulus dia tetap tidak soleh, berarti dia berdosa. Ya enggak? Tapi masalahnya, dia nazarnya ini nazar ketaatan. Yang harus kita jadi soleh, itu masalahnya. Enggak mungkin, enggak apa-apa saya bandel, tapi saya kafarah nazar. Enggak bisa gitu juga ya, aneh juga kayak gitu. Makanya kalau bisa, kalaupun mau nazar, jangan nazar dengan hal-hal yang sebenarnya wajib. Kalau misalnya saya lulus, saya bakal menunaikan sholat lima waktu. Gak bisa kayak gitu. Antum lulus gak lulus, tetap harus sholat lima waktu. Beda kalau hal-hal yang dianjurkan misalnya. Kalau misalnya saya nazar, saya akan... kalau misalnya saya nazar gimana sih? Kalau misalnya saya lulus, lulus PNS misalnya, ya, saya akan menghadiahkan mobil saya kepada istri saya. Sama aja nanti dia yang pakai. Ya. Kepada tetangga saya. Nazar bukan ini? Nazar. Ya, maka harus ditunaikan. Tapi ternyata eman-eman ya, gitu kan? Mendingan kafaroh aja 10 fakir miskin. Nah, ini jangan sampai main-main ya. Allah itu Maha tahu ya. Allah Maha tahu apa yang kita mau, apa yang kita maksud. Jadi format lafal nazar itu apapun yang mengisyaratkan pengwajiban diri, lebih-lebih kalau pakai apa? Pakai atas nama Allah yang merupakan kewajiban di sisi Allah buat saya agar kedepannya dalam 2 hari ke depan saya akan bersedekah 500 ribu, maka ini nazar juga kewajiban di sisi Allah, kecuali kalau semua lafal nazar ditambahkan dengan istitsna. Apa itu istitsna? Kalimat insya Allah. Kalau pakai kalimat insya Allah tidak merupakan nazar, bukan nazar. Kalau misalnya saya lulus, insya Allah saya bakal beli CBR, CBR. Ah, insya Allah. Ini bukan nazar, ya? Yeah. Oke. Okay. Baik, syukuran Pak, syukuran. Syukuran Pak lagi, Masya Allah, Syekhul Islam, syukuran. Oke. Jadi kalau misalnya ada istitsna seperti sumpah. Sumpah wallahi, insya Allah saya akan apa lakukan. Itu bukan sumpah yang ada kafarahnya. Oke. Sebagaimana juga nazar. Apa tadi arti istitsna apa? Ingat. Insya Allah. Lafal insya Allah. Antum bilang ada istitsna pakai tha. Ada istisna pakai suad. Kemudian pakai ain akhirannya. Kalau istitsna ini masuk ke dalam akidah, masuk fikih, masuk tentang sumpah, tentang nadar. Kalau misalnya istisna pakai istis, pakai suad, nun, alif, ain, ain, bukan hamzah, ain. Ini artinya minta dibuatkan, ini masuk ke bab muamalah, akad jual beli. Artinya pesan. Ya kan? Ya, antum misalnya konveksi baju, ya. Antum jualan baju lah, ya. Antum baju maker, ya. Baju, ya. Baju terbuat dari kain kafan, bukan kain apa gitu kan? Kain apa gitu. Eh, Mas Wahyu, ana mesen dong 20 stel. 20 apa? 20 baju, ya. Skodi ya. Ya. Oke. Mesen ya. Taib. Ini namanya apa? Istisna, minta dibuatkan. Nah, taib. Ana belum bayar, mesen doang. Harus enggak nanti ketika udah jadi ana harus beli enggak? Enggak harus. Ya? Iya, enggak harus. Hah? Yang apa? Ya enggak apa-apa, marah-marah aja, yang penting duit saya aman. Enggak apa-apa emang kayak gitu. Ya, karena ana belum bayar. Maka ini tidak lazim, maksudnya tidak terkait. Mas, 20 ya? Masan, oh iya iya. Maka mas ini enggak boleh melazimkan, pokoknya nanti kalau udah jadi ada barang antum harus beli. Enggak gitu. Diberi pilihan nanti. Nanti bilang, "Mas ini udah 20 nih, udah 20 jadi nih. Gimana? Mau lanjutin enggak?" Oh iya iya, saya bayar. Baru itu benar. Dia gak boleh maksa. Anu udah jadi nih 20 nih. Apaan ya, anu gak jadi. Antum tak lempar baju loh nih. Antum gimana? Antum yang mesen. Ini kan baru istisna. Ya. Ya gitu. Antum berhak untuk menjual yang lain. Sebagaimana sebaliknya pak. 20 baju ya dengan motif kayak gini. Bagus gitu antum. Pas udah selesai. Eh mana bajunya? Anu beli dong. Afwan, anu jual ke orang lain. Boleh gak? Boleh. Karena ana belum bayar, gitu kan? Gitu. Bukan salam, bukan apa, tapi ini istisna. Enggak usah ke sana. Ini masih di sini format lafal nazar, kemudian format lafal nazar, istisna tadi ya, udah selesailah udah itu. 11. An-nazar al-mutlaq. Apa itu nazar mutlak? Nazar mutlak itu adalah nazar tak berkonten, udah gitu doang. Ah. Nazar tidak berkonten tapi ada nama Allah di dalamnya. Gimana Mas Safi? Ngerti? Hah? Serakah? Sah. Dia sah bukan sebagai nazar tapi sebagai yamin. Sumpah. Ketika dia menyebutkan lafal jalalah di situ. Ya, saya bernazar kepada Allah. Ini ada contohan ya, jangan sampai ini contohnya. Misalnya kalimat saya bernazar kepada Allah. Terus diam. Disuruh terusin kalimat antum, terusin. Enggak ada terusan. Terus tadi antum ngomong apa? Ya ana cuma pengen gitu aja ngomong. Wah, ini sumpah ini maksudnya. Masuk ke sumpah. Dia tidak memberikan konten apapun untuk nazar itu. Cuman saya hanya ingin bernazar kepada Allah. Nazar mutlak ya. Sekalipun kontennya dia tuturkan di kolbu aja misalnya. Enggak sah sebagai nazar, tetapi dia sah sebagai sumpah. Maka harus dia lakukan apa? Kafarat sumpah. Kalau memang dia tidak mengeluarkannya lewat lisan. Paham enggak? Contoh misalnya Nabi bilang, "Pak, saya bernazar kepada Allah Ta'ala." Diam dia. Dalam hati, "Saya pengen beli ini kalau misalnya terjadi begini." Dalam hati, Oh ini gak bisa. Gak bisa. Ya. Gak bisa seperti ini. Dia nazar, ini namanya nazar mutlak. Nazar mutlak, nazar bebas dari konten. Jadi yang ada hanyalah lafal sumpah doang. Yaitu lafal janji kepada Allah. Tapi konten ini gak ada. Maka ini masuk ke dalam sumpah dan janjinya tidak harus ditunaikan. Ih. Janji di hati. Dan Allah memang tahu isi hati. Cuman kan gak bisa gitu. Syar'inya gak bisa gitu. Saya berjanji kepada Allah. Itu sama nazar itu. Saya bernazar kepada Allah Ta'ala. Udah selesai kayak gitu, maka dia harus apa? Kafaratul yamin. Tadi apa? 10 makan fakir miskin dan seterusnya. Gitu ya? Faham di sini nazar mutlak? Faham gak? Gak faham. Anda faham sendiri berarti. Antum faham gak? Pak dalam Islam itu faham gak? Faham? Khalid faham? 50-50? Apa yang salah dengan penjelasan Anda? Sebentar gini. Nazar mutlak itu nazar tak berkonten. Yaitu nazar tak berisi. Cuman ada kalimat untuk Allahnya saja. Yaitu saya bernazar kepada Allah. Dan gitu doang. Udah selesai. Cuma ngomong kalimat ini aja itu masuk ke apa? Sumpah. Nah, misal dia berkata seperti itu, saya berjanji kepada Allah. Terus hatinya berbicara bukan lidahnya. Saya berjanji kepada Allah, saya akan membaca Al-Quran 20 juz pada hari ini dalam hati. Tapi lisannya saya berjanji kepada Allah. Masuknya nazar mutlak, ya kan? Nazar mutlak ini namanya kan? Tapi dia terhitung sebagai sumpah. Iya. Iya atau enggak? Itu sumpah. Ya. Dan karena dia tidak memberikan konten, tidak memberikan melafalkan kontennya, maka dia harus menunaikan kafarat sumpah. Gitu. Seandainya dia juga ngomong, kontennya diomongin kan gampang, tinggal kan gitu. Ini kenapa ini dibahas? Karena terjadi di dunia Arab. Kalau di sini enggak terjadi. Ya. Makanya antum bingung, emang ada ya orang kayak gitu ya? Ya, ya bingung-bingung lah silahkan. Tapi ini pengetahuan syar'i ya. Nazar mutlak, nazar tanpa konten. Mau dia ada di hati atau tidak kontennya, selama dia melafalkan sumpah nazar itu, maka gak. Iya. Kenapa? Karena dia tidak melafalkan. Itu masalahnya. Supaya orang tuh gak main-main gitu. Kalau mau nazar, nazar lengkapin. Gitu loh. Kalaupun mau janji di hati doang, gak usah pakai omongin. Karena ini atas nama Allah. Kecuali kalau antum bilang, saya berjanji. Dalam hati, saya akan gini. Ini bahkan janji pun enggak sebenarnya. Enggak sah janji. Dan tidak menyebutkan berjanji kepada Allah, ya enggak? Ucapan. Jadi misalnya mbak, saya sebenarnya. Pak Darmalis, aku berjanji. Titik. Pada harus nungguin sampai zuhur. Gak ada sebutan apa-apa. Ini masuk nazar bukan? Gak ada nazarnya. Masuk janji bukan? Gak janji juga. Walaupun Anda bilang dalam hati, saya berjanji dalam hati ya, via takdirnya, maksudnya dalam hatinya, saya akan membelikan somai untuk antum misalnya. Dalam hati aja. Harus gak dilakukan? Gak harus. Karena tidak dilafalkan. Kalau saya berjanji akan berikan antum somai 10.000. Janji bukan? Hutang buat beliau. Nazar bukan? Bukan. Kalau saya berjanji kepada Allah untuk membelikan antum somai 20.000. Ini nazar bukan? Nazar. Karena ada berjanji kepada Allah. Kalau saya bilang saya berjanji kepada Allah, disensor. Di sini bilang akan memberikan Pak ini somai. Ini karena ngomong ini doang, maka terhitung ininya saja. Tidak ada kontennya, maka walaupun kontennya dilakukan oleh antum, antum harus melakukan kafaratul yamin. Jadi gak terjadi di kita, gak terjadi. Makanya antum, emang ada ya orang kayak gitu ya? Ya ada aja, makanya dibahas. Ya kan? Tapi udahlah, ini ilmu aja ya, pengetahuan. Kemudian ada juga an-nadhar atau nadhar al-lajaj. Atau sebagian ulama mengatakan al-lijaj. Nadhar lijaj sama dengan nadhar ghodob. Ghodob. Ya. Cuman istilah doang, ghodob itu artinya marah. Tapi artinya bukan nadhar pas marah, bukan itu. Bukan itu artinya. Bukan nazar marah, bukan. Artinya adalah, ya, nazar lajaj adalah bernazar dengan adanya ikatan. Bernazar dengan adanya ikatan. Jadi misal, ana bilang, saya bernazar kepada Allah, ya, kalau kamu begini, saya akan begitu. Ini nazar namanya nazar lajaj, ya. Ya ini yang biasanya nazar orang kayak gitu, ya kan? Atau itu kan dengan syarat, itu kan syarat, syarat ya. Dan syarat itu banyak macamnya untuk apa, fungsinya untuk apa? Untuk mencegah sesuatu misalnya, ya. Contoh, dia pengen orang tuh nggak melakukan itu, ya. Misalnya, Syam, antum jangan talak istri antum. Ana berjanji kepada Allah, ana bernazar kalau antum talak istri antum, ana bakal puasa sebulan penuh. Ini nazar bukan? Nazar. Tapi dengan adanya ikatan peristiwa talaknya dia. Dan ketika dia benar-benar talak, anda harus melakukan itu satu bulan. Ketika anda menunggu satu bulan, maka harus mutatabi'ah. Full, 30 hari. Enggak boleh dilengkapin. Enggak boleh. Karena anda bilang sebulan. Kecuali anda bilang, kalau antum atau antum talak istri antum, anda bernazar akan puasa sebulan. Bolong-bolong. Ya? Nah, ini baru boleh. Ya? Itu namanya nazar apa? Lajaj. Bukan lezat, lazaj, ya. Atau dia contoh lain misalnya, ya. Antum punya budak, ya. Nanti ya, punya budak misalnya. Budak bukan babu, budak bukan pembantu, budak. Antum bilang, antum nggak mau, misalnya antum nggak mau main bola. Saking mencegah diri dari main bola karena anti dengan bola, antum bilang. Demi Allah, anda bernazar. Kalau misalnya anda main bola, anda akan merdekakan budak anda. Ini nazar lajaj namanya. Ya, gitu. Atau untuk membenarkan atau mendustakan suatu berita. Bisa, misalnya Mas Adit misalnya datang, bawa kabar. Mas, ada tabrakan di stasiun UI. Antum di dekat sana kan rumahnya? Nah, ada tabrakan di stasiun UI. Bener antum, kalau bener Allah, anda bernazar, kalau bener itu ada tabrakan, ya, ini kan pengen mendustakan omongan antum sebenarnya. Anu gak percaya, orang kayak antum mana percaya yang bener aja gitu kan, ya. Kalau bener tak ada tabrakan, anda bakal puasa sebulan. Anda bernazar pada Allah. Saking apa? Saking pengen ngedustain antum. Nazarnya sah gak? Sah. Oh ternyata beneran ada tabrakan. Dan dia benar bawa kabar benar, maka harus menunaikan nazar itu, ya, gitu. Atau untuk mempercayai suatu kabar, ya, dan seterusnya lah pokoknya. Itu nazar lajaj, yaitu nazar dengan adanya ikatan sesuatu atau peristiwa, gitu kan? Itu hukumnya apa? Selama bukan maksiat maka, yes, dia harus, dia boleh memilih sebenarnya, dia boleh memilih. Kalau untuk yang ini nazar lajaj boleh memilih antara dia meneruskan mengamalkan konten nazar kalau itu terjadi atau kalau sesuai kenyataan, atau dia menunaikan kafarat al-yamin. Ya, paham ya? Yang ketiga belas, nazar al-mubah. Nazar untuk hal-hal yang mubah. Ya, misalnya saya bernazar kepada Allah, nanti maghrib saya akan pakai baju batik yang ini. Mubah enggak? Mubah selama baju batiknya bukan sutra misalnya, maka mubah, ya. Atau saya bernazar kepada Allah, saya bernazar kepada Dia, kepada Sang Rahman, saya bakal naik komuter lain nanti siang. Misalnya, ini nazar juga. Ternyata dia enggak mau naik komuter lain, maka dia harus apa? Membayar kafarat. Boleh dipilih ya kalau nazar yang mubah. Adapun nazar ataupun nazar makruh juga sama hukumnya dengan ini. Nazar makruh contohnya apa? Talak. Talak. Ya, bisa dia batalkan. Talak bisa dia batalkan. Kalau misalnya begini, maka saya akan mentalak kamu. Ya, sebelum keterjadian antum kafaroh. Enggak jadi, saya enggak batalkan nazar saya. Boleh. Ya. Yang ke-14 nazar maksiyah. Contoh minum khamar. Wallah saya tahuan saya wajib atas saya minum khamar besok pagi, masyaallah naudzubillah. Ini nazar maksiyah atau perempuan bilang saya bernazar. Kalau misalnya Taufik bisa bahasa Arab, saya bakal puasa di hari haid saya misalnya. Haram. Ya. Maka tidak boleh menunaikan dan harus menunaikan apa? Kafarah. Kafarah sumpah. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, kafarah sumpah. Yang ke-15, nazar tabarur. Nazar tabarur ini nazar untuk berbuat baik. Ya. Nazar untuk berbuat baik, baik secara mutlak tanpa ada ikatan maupun dengan ikatan. Ya. Misalnya, Allah, wallahi ana harus dan ana bakal melakukan ini nanti pas salat atau zuhur ana akan salat qobliyah. Ana bernazar itu 4 rakaat. Maka dia wajib melakukan itu karena nazar. Ya kan, ini namanya nama nazar tabarur. Ya. Baik secara mutlak atau secara muallak dikaitkan dengan sesuatu. Baik, selesailah. Alhamdulillah. Selesai. Ya. Insyaallah ilmunya puas insyaallah ya. Sebenarnya masih banyak pembahasan nazar, cuman bila cukup itu aja supaya enggak kepusingan ya. Kita baca dari ikhwan. Ya. Jika ilah hanya terbesit di hati tanpa mengucap pada istri dan tanpa mengucap demi Allah dengan ucapan di hati atau tidak menjimakmu, apakah sah ilahnya? Itu bukan ilah, itu hadithu nafs, tidak sah. Maka tidak masalah dengan itu insyaallah ya. Kemudian dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami tidak berhubungan saat penyakit skizofrenianya kambuh. Penyakit ini seperti setengah gila, kadang sadar, kadang tidak. Itu hukumnya gimana Ustaz? Hukumnya seperti orang majnun. Hukumnya seperti orang yang tidak sadar, ya. Maka rufi'al qalam an thalath, ya. Di antaranya orang yang tidak sadar hatta yafiq, atau termasuk juga orang yang tidak, maksudnya pikirannya kacau banget, maka ini enggak masalah, ya. Soal gini ya, soal berhubungan intim itu sebenarnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Di sini Allah Ta'ala tidak pernah membatasi ya berapa kali dalam sebulan, enggak ada batasan. Bil ma'ruf yaitu sesuai dengan ma'rufnya kita, enaknya seberapa terserah. Banyak atau dikit ya, kalau sama-sama ridho ya fadhol, silakan. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan mereka mengambil dari hukum 4 bulan ini ya minimal sekali. Makanya ada ulama yang mengatakan seorang muslim wajib menjima'i istrinya minimal setahun 3 kali. Tapi enggak. Wajib atau tidaknya itu tergantung masing-masing dari orang. Ya, mereka yang lebih tahu tentang rumah tangga mereka, maslahatnya dan seterusnya. Dari ikhwan, apa hukumnya bila sang istri meminta sang suami agar membatalkan ilahnya? Itu lebih baik. Ya, bujuk suaminya. Mas, tolong mas, jauh usah pakai ilah-ilahan gitu. Ya. Saya tetap akan menservismu. Ya, boleh meminta kayak gitu. Tapi kalau suaminya tetap berpegang teguh dengan ilahnya, maka kamu apa boleh buat? Apa boleh buat? Tunggu sampai 4 bulan. Kalau istrinya enggak ridho, maka boleh meminta cerai, ya. Meminta cerai ini kalau misalnya suaminya ridho untuk menceraikan, maka cerai. Karena ridho suaminya cerai. Dari akhwat, bagaimana jika seorang pernah mengucapkan jika sudah hafal 30 jika sudah hafal juz 30 dan juz 29 maka saya baru akan menikah. Tapi setelah itu dia bertaubat akan ucapannya, apa ini masuk sumpah atau nazar? Ini perempuan ya? Begini, masalahnya kontennya sendiri tidak jelas. Bukan ta'liknya, ta'liknya jelas. Saya sudah juz 30, juz 29. Tapi kontennya gak jelas. Bukan gak jelas, maksudnya gak jelas. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Biasanya gitu perempuan. Tadi gimana sih? Nazar? Syai'an yamlikuhu. Ya kan? Ya enggak? Ingat enggak? Jadi, seorang melazimkan dirinya, mukallaf, melazimkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang yamlikuhu ghair muhal. Yang dia miliki, dia punya. Sekarang akhwat ini, rata-rata akhwat sekarang atau akhwat dari kapanpun itu tidak pernah datengin calon, ya enggak? Katanya aib gitu katanya. Padahal enggak. Boleh bagi seorang akhwat ya minta nikah. Bukan minta mamanya aja, minta sama calonnya. Sama calon bidikannya ya. Mas, nikah sama saya, Mas. Ya, saya mau. Mau yang kedua atau ketiga, ke tempat terserah. Boleh enggak ngomong gitu? Boleh. Ya. Ya kalau misalnya gayung bersambut ya alhamdulillah, kalau misalnya gayungnya dilempar ya mau gimana lagi. Tapi boleh, cuma di sekarang kan itu enggak tergambar kayak gitu. Kalau saya akhwat bilang saya mau ngapalin juz 29 juz 30. Saya bernazar, kalau saya hafal juz 29 dan 30, saya bakal nikah. Loh, kalau misalnya enggak ada yang mau gimana? Ayo. Ya kan? Maka baiknya enggak usah pakai, kecuali kalau dengan lafal ini, kalau saya sudah hafal juz 30-29, maka saya baru akan menikah. Dalam artian, saya baru open. Maka boleh. Ternyata pas di perjalanan menghafal juz 30, udah ada ya list, ya price listnya ya. Ikhwan, siapa namanya? Rofi'i misalnya. Dari pengajian Fulan. Ya, prestasinya gini. Ada Ahmad dari pengajian Fulan, ada ini muridnya Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan. Wah, waduh, waduh, ya. Gitu kan? Ah, saya baru 29 nih. Apakah ini masuk sumpah atau nazar? Ini masuk nazar. Dia bernazar. Saya berjanji kalau misalnya baru open, kalau misalnya 29 atau 30, bisa nazar ini masuknya. Iya, bisa masuk ke nazar. Dia bisa enggak membatalkan? Bisa, karena ini sesuatu pilihan. Boleh dia batalkan tapi dengan kafarat sumpah. Sebenarnya sumpah menazar itu mirip, ya udah sama sumpah. Ya. Gitu ya. Tapi baiknya kalau memang ada yang datang, dah batalkan. Batal, bukan batalkan yang datang itu, bukan, tapi batalkan nazar ini. Teruskan hafalannya, batalkan nazar, kafarat, kemudian terima laki-laki itu, ya. Mana pendapat yang lebih rajih di antara pendapat para ulama mengenai batasan yang boleh dilihat oleh seorang ikhwan dari seorang akhwat yang akan dinikahinya ketika nazar? Kalau bisa mohon dijelaskan juga hujahnya, singkat aja. Kalau misalnya jumhur ulama pun mereka berbeda pendapat. Tapi yang sepakat dari jumhur, dari semua sepakat wajah dan telapak tangan itu batas. Ya, ada juga yang berpendapat bahwasanya sampai telapak kaki. Ya, belakangnya kaki, karena dikatakan alasannya ulama yang membolehkan bagian belakang kaki karena itu juga barometer kecantikan seorang perempuan. Putih atau tidaknya juga dari bagian belakang kaki. Katanya gitu ya, anda enggak tahu. Ya. Enggak tahu. Jadi kalau belakang kakinya hitam, hitam semua. Enggak tahu anda. Ya, laki-laki juga gitu mungkin ya. Anda enggak tahu. Tapi memang kurus atau gemuknya seseorang itu juga dilihat dari bagian otot yang ada di paling belakang kaki. Ah, paling belakang kaki itu loh. Kan ada otot yang garis gitu ke atas tuh sampai betis. Ah, itu kalau tipis itu berarti kurus. Enggak, ini bukan berarti anda ngeliatin itunya perempuan, bukan, tapi laki-laki kayak gitu kalau kita perhatiin. Bukan perempuan, laki-laki kayak gitu. Perempuan mungkin juga gitu. Kalau misalnya ini gede berarti dia gemuk. Kalau misalnya enggak ada, wallah alam. Ya kan? Ya. Nah, tapi itu kurang tepat ya. Maka cukupkan dengan apa yang normalnya itu telapak tangan, yang zahir telapak tangan dan wajah saja. Kalau madzhab zahiriyah Ibnu Hazm kalau enggak salah, ya sekujur tubuh boleh, tapi dengan cara diam-diam. Nah, itu ada yang kayak gitu. Tapi dibantah sama ulama kalau gitu, Masya Allah, enak banget bagi sebagian orang ya. Pas mandi gitu loh, diam-diam dan dengan izin bapaknya. Bapaknya enggak ada yang mau izinkan kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi enggak benar. Jadi cuman muka sama ininya. Karena muka dan ininya barometernya ya. Begitu ya. Tapi gimana ketika nazar akhwatnya pakai cadar, enggak mau buka, enggak mau lepas. Kemudian pakai ini tangan, sarung tangan ya. Mau jadi kiper kali gitu. Nah, tolong bapaknya tolong buka itu, buka ini tangannya. Enggak mau. Malu gitu. Buka enggak apa-apa. Cadarnya buka. Buat munazor ini, ikhwan ini munazor enggak apa. Enggak apa, malu di depan ikhwannya bilang, "Enggak, saya malu." Ya. Kemudian ikhwannya bilang, "Kamu malu karena ini ya, karena apa? Ada kekurangan di tangan kamu atau di muka kamu." "Enggak, karena memang perempuan itu semakin malu semakin indah gitu." Masya Allah, alasan aja lo gitu kan. Alasan aja lo. Ntar kalau misalnya pas dibuka George Bush gimana kan. Jadi ini barometernya, dan itu disyariatkan, boleh meminta untuk dibuka ya. Tapi yang buka dia, jangan ikhwannya buka. "Oh begini kamu," gitu kan. Enggak, jangan gitu. Apakah perkataan yang negatif kita ucapkan apa ini, laga dikatakan nazar? Apa sih? Afwan, apakah perkataan yang negatif kita ucapkan juga kali ya? Laga di sini dikatakan nazar bukan nazar. Enggak, perkataan negatif seperti apa ya? Anda enggak tahu. Ya. Gimana perkataan negatif? Ya, misalnya seorang menyebut temannya dengan anjing misalnya. Bukan itu bukan nazar. Atau gimana sih? Hah? Nazar untuk hal-hal yang haram. Itu nazar haram, maksiat. Nazar maksiat tadi tidak boleh dilakukan. Dan dia harus kafaroh yamin. Kecuali kok sekadar janji biasa. "Ah, nanti pengen ini ah. Kamu tunggu ya, saya di diskotik misalnya. Ntar saya di diskotik. Kita meeting di sana ya." Ah, ini nazar, bukan nazar afwan. Ini sekadar janji biasa, tidak sampai nazar. Dan tetap tidak boleh tunaikan, tapi tidak ada kafarah. Kalau cuma omongan biasa, negatif biasa, enggak ada kafarah. Bahkan misalnya seorang orang tua ngatain anaknya, "Anak monyet lu," misalnya. "Enggak, ini bukan nazar. Ini negatif memang." Iya. Misalnya anak monyet, ini monyet. Anaknya enggak tahu apaan. Batu mungkin, sangkuriang atau apa. Dan pembatalan nazar dengan kafarat dengan puasa, harus berapa lama puasanya? Ini mungkin kemarin enggak masuk tapi kita jelaskan. Kafarat yamin atau kafarat nazar itu ada 3 pilihan. Pertama, imma boleh antum pilih, boleh anti pilih. 10 fakir miskin itu kasih 10 bungkus nasi lah minimal ya. Sampai dia kenyang. Jangan bungkus nasi kucing. Nasi kucing 2.500 sekarang mana kenyang? Enggak kenyang, kecuali kalau misalnya 4 biji bungkus nasi kucing ya. Sama lauk-lauk nih sama kucing kasih sekalian gitu kan. Nah, kalau misalnya kecil kayak itu enggak sah. Sampai mengenyangkan ya. Atau pakaian untuk ibadah. Boleh sarung ya, atau baju kokonya ya, atau celana yang menutupi aurat ketika ibadah. Kalau songkok enggak. Walaupun songkoknya songkok mahal dari apa? Mahal 200 ribu harganya, enggak sah. Bukan masalah mahal, masalah mencukupi atau tidak untuk ibadah. Ini bukan rukun, bukan menutupi aurat. Ya, tapi yang menutupi aurat baju atau sarung atau celana. Gimana kalau celana pendek? Enggak bisa. Ya. Atau apa yang ketiga, memerdekakan budak. Enggak ada budak sekarang, berarti dua pilihan aja. 10 makanan atau 10 pakaian untuk 10 orang berbeda. Bukan satu orang yang sama, ya. 10 nasi bungkus warteg. Ini satu kasih satu orang. Loh, buat kamu 10-10-nya. Enggak. 10 orang, ya. Kalau enggak ada karena semuanya kaya mungkin, ya, maka barulah puasa. Atau kalau enggak bisa, enggak punya duit, enggak punya duit buat beli pakaian atau buat beli makanan, maka barulah puasa pilihan terakhir 3 hari. Gitu ya? Oke. Gitu akhwat ya, untuk nazar. Kemudian dari ikhwan, insyaallah, apa faedah dari Allah menurunkan hukum ila? Ada li'an, li'an juga ada, ila ada lagi. Li'an berkaitan dengan istri dan suami, yaitu suaminya menuduh istrinya berbuat zina atau selingkuh. Maka ini maksudnya li'an, ada hukumnya tersendiri di surat An-Nur. Ya, ini ada lagi, ini bukan pembahasan sekarang, tapi ini ila ya. Apa faedahnya dari Allah menurunkan hukum ila pada manusia? Faedahnya adalah agar manusia tidak macam-macam mengatasnamakan nazar atau sumpah. Ya, dia manusia hendaknya seorang laki-laki itu berpikir lagi kalau mau ngomong. Itu di antara faedahnya. Ya. Udah itu aja dulu ya. Mana yang lebih baik? Melanggar sumpah dulu atau membayar kafarat dulu? Bayar dulu. Hah? Bayar dulu, karena kalau udah melanggar dulu ntar malas bayarnya. Ya, kalau udah membayar dulu kan lebih tenang. Tinggal dilanggar. Tinggal dilanggar. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ah, ini. Dikira terpisah ya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik. Apa makna dari insyaallah if God's will, if Allah's will? Kalau misal kalau Allah taala berkehendak. Ya, insyaallah. In itu lafal syarat. Jika. Ya, syarat itu berarti membutuhkan syarat dan masyrut. Jika ini berarti kan ada syarat. Syaratnya apa? Kehendak Allah. Masyrutnya apa? Konten apa gitu. In itu lafal syarat. Ya, harf syarat ya. Jika sya'a berkehendak, ini fi'il madhi mabniun 'alal fath. Berkehendak Allah, lafal jalalah Allah taala. Jika Allah telah berkehendak dan kehendak Allah taala telah tercatat di Lauh Mahfuz. Sehingga kita tidak pastikan sesuatu akan terjadi. Walaupun diprediksikan boleh, diniatkan boleh, diazamkan boleh, dikatakan ini possible boleh, tetapi tidak boleh dipastikan, karena kepastian itu hanya Allah yang tahu dari keterjadian. Itu arti dari apa? Insyaallah, jika Allah berkehendak dan kita boleh, dan bahkan dianjurkan untuk menyebutkan sesuatu yang akan terjadi dengan lafal insyaallah. Kecuali kalau untuk hal yang maksiat untuk kita lakukan, insyaallah saya nanti bakal nyolong. Ini mana istiza, ini penghinaan untuk Allah taala, enggak boleh. Untuk hal yang mubah, untuk hal yang sunnah, untuk hal yang wajib di masa depan boleh kita bilang insyaallah. Kalau Anda bilang, antum paham enggak apa yang Anda bilang? Antum jangan bilang insyaallah. Alhamdulillah kalau bilang, kalau antum paham. Ya, kalau enggak paham, naudzubillah. Kalau jangan naudzubillah ya. Kalau belum paham, bilang insyaallah akan paham. Kalau enggak paham, bilang astagfirullah. Mungkin karena banyak dosa jadi enggak paham ya. Jangan bilang insyaallah paham, tapi enggak mau paham. Enggak, ini enggak boleh kayak gitu ya. Kalau mau paham bilang alhamdulillah. Kalau enggak paham bilang belum paham. Jangan bilang insyaallah. Ya, kalau belum paham atau enggak paham bilang belum paham. Jangan bilang insyaallah. Antum paham? Insyaallah. Terus gimana dong? Kalau Allah berkehendak, ya. Gimana? Bilang aja belum paham, nanti kita jelasin. Itu kalau di sini ya. Kalau paham bilang alhamdulillah. Maaf di luar tema. Orang tua dari kakak ipar laki-laki, apakah masuk ke dalam mahram seorang wanita dari saudara perempuan istrinya mahram mertua? Orang tua dari kakak ipar. Jadi gini, anti nikah sama suami. Kemudian suami itu punya kakak ipar laki-laki. Dan kakak ipar itu punya orang tua. Kalau orang tuanya kakak ipar itu sama dengan orang tua suami anti mahram. Maksudnya sama di sini dari turunan yang sama. Tapi kalau kisahnya beda, misal. Wah, gimana ribet ini. Ini harusnya 3 minggu yang lalu ya, tapi enggak apa-apalah. Anti ini marfu'ah nih ya. Marfu'ah nikah sama seorang suami. Sama seorang suami, seorang pria jadilah suami. ya. Suami ini punya bapak, punya ibu, ya kan? Nah, bapaknya, bapak tiri, ya kan? Misalnya, baik, bapak tiri kan? Kakaknya suami anti itu adalah anak asli bapak tiri itu. Paham gak? Maka bapak tirinya suami anti itu mahram atau bukan? Kenapa bukan, kenapa iya? Ketika anti nikah, siapakah orang tua suami anti? Ya dialah, gimana? Iya gak? Iya atau enggak? Bukan bapak tirinya. Ketika anti nikah sama suami anti itu, yang dia bapaknya dia siapa? Hah? Mertua bukan? Apa bukan mertua? Jangan-jangan. Mertua gimana? Walaupun bapak tiri mertua. Paham enggak? Yang bukan mahram adalah kakaknya. Itu bukan mahram, benar-benar bukan mahram. Bukan, memang bukan mahram banget karena tiri. Paham? Beda bapak. Paham enggak di sini? Ada ulangi. Anti marfu'ah nikah sama suami ini. Suami ini punya kakak dan punya kakak, punya abang dan punya abang lagi. Dua abang. Abang yang satu bapak tiri yang sekarang eksis nih. Kan enggak mungkin punya bapak dua. Bapak satu yang eksis sekarang. Ya. Kakak yang kedua itu saudara kandung suami anti dari bapak yang sama. Baik, baik. Dua-duanya mahram bukan? Bukan mahram. Oke? Kalau yang saudara kandung suami ini bukan mahram karena apa? Saudara kandung. Kalau yang saudara tiri suami ini bukan mahram karena apa? Karena saudara tiri. Tapi kalau bapaknya suami anti, mau tiri kek, mau kandung kek, dia bapak mertua bukan masuknya? Ya mertua. Setelah akad mahram bukan? Mahram walaupun bukan bapak kandung. Gitu. Sama kayak misalnya antum ikhwan. Antum nih nikah sama istri anti nih. Istri anti punya ibu banyak. Poligami ya, mertua anti itu yang suami yang laki-laki mertua, laki-laki bapak mertua, poligami, punya 4 istri. Kan enggak semuanya ibu kandungnya, enggak mungkin. Salah satunya. Tapi sisa 3 itu mahram bukan? Mahram. Tapi anak-anak mereka semuanya yang perempuan bukan mahram. Ya. Gitu. Gitu ya. Jazakallah. Mudah-mudahan akhwat ini paham jawabannya. Jadi kalau bapak mertua mau tiri kayak mau poligami kayak mau apa, itu bukan astagfirullah. Itu mahram. Ya. Apakah lafal nazar harus dipersaksikan orang lain atau sir? Di sini lafal nazar harus disaksikan oleh orang lain. Ketika dia sir, maka antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya dengan orang lain karena untuk pengingat, ya takutnya salah. Nazar orang kafir termasuk nazar orang kafir sah nazar dan harus ditunaikan. Ketika misalnya orang kafir bernazar ketika di kafirnya ya, masih kafir. Ketika menunaikan, begini-begini saya kalau gini-gini, saya berjanji kepada Tuhan, saya bakal gini-gini-gini-gini. Maka dia harus melakukan itu. Kalau pas dia masuk Islam, dia belum melakukan, dia harus melakukan itu selama itu, nazar yang baik. Kalau sudah dilakukan ketika di masa jahiliyah, maka dia tidak harus melakukannya lagi. Selesai tanggungannya. Umar bin Al-Khattab juga pernah kayak gitu. Pernah. Nazar untuk apa? Anda lupa di masa jahiliyahnya. Tawaf apa-apa gitu ya. Anda lupa. Tapi, itikaf ya? Itikaf. Kemudian ditunaikan pas kapan? Nah, jadi tetap dianggap sebagai nazar. Dan harus selama itu bukan maksiat. Bagaimana jika seorang terlanjur dicabut nyawanya sebelum dia melakukan nazar lajaz, padahal misal hal yang dia inginkan sudah tercapai. Kalau misalnya itu bisa ditanggung oleh walinya, maka ditanggung oleh walinya seperti puasa, misalnya puasa nazar ditanggung oleh walinya atau anaknya ya. Kalau misalnya apa uang, ngasih ini, ngasih itu, maka walinya lah yang ngurus, dikodokkan walaupun dia sudah meninggal ya. Sebagian ulama mengatakan ini hanya sunnah, tidak wajib, wallahu a'lam. Apakah setiap ilah terkait dengan pernikahan? Iya, ilah hanya terjadi di pernikahan yang sah. Tidak boleh antum ikhwan mengilah misalnya istri orang, enggak boleh. Ya. Bagaimana dengan budak? Kalau budak itu nikahi, maka ilah. Adakah ilah atau tidak? Iya, ada ilah juga terhadap budak, sama. Apa nih? Ilah impoten tidak sah. Bagaimana dalam proses penyembuhan? Ya, selama memang belum dipastikan dia fix, ya, susah nak menjabarkannya, maka dia tetap sah ilahnya. Kemudian normal kembali. Wallah, anda enggak tahu, anda enggak bisa membayangkan, ya. Apakah ilah menjadi sah? Asal ilah menjadi sah dari awal. Tapi kalau normal di perjalanan ilah, afan-afan, ilah impoten tidak sah. Tapi ketika terjadi perjalanan, anda enggak tahu. Enggak bisa jawab, afwan ya ikhwan, anda enggak bisa jawab ini. Enggak bisa jawab secara pasti. Teman sebelum menikah bernazar kalau sudah nikah langsung punya anak akan puasa 5 hari qadarullah, baru 1 hari puasa tidak kuat. Gimana kafaratnya Ustaz? Kafaratnya seperti yang tadi disebutkan, 3 pilihan, tidak ada budak melainkan apa? 10 makanan dan 10 pakaian. Kalau enggak bisa juga karena enggak ada duit atau enggak ada fakir miskin, maka puasa 3 hari. Bagaimana kaidah atau sikapnya jika suami sering bercanda yang cenderung ke ila? Kalau dia bercanda dengan sumpah, maka terjadi sumpah. Kan ila itu dengan sumpah. Jadi ila itu walaupun bercanda. Ya. Suami takut akan kafarat. Apa yang ditakuti kafarat? Enggak ada duit dah. Senang bercanda menggunakan ila enggak boleh sebenarnya ini, aduh. Dua, apa batas minimal yang disedekahkan kepada 10 fakir miskin sebagai kafarat? Batas minimalnya adalah sampai kenyang. Kenyangnya uruf kita tuh seberapa? Satu bungkus nasi. Makasih itu. Pertengahan ya. Ya. Jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal, gitu kan? Antum jangan kasih fakir miskin makanan-makanan restoran yang ada di bandara misalnya atau apa ya. Yang biasa aja nasi bungkus. Jika talak yang tidak tertulis ya. Jika talak yang tidak tertulis ya, sudah terucapkan 3 kali, bagaimana hukumnya? Talak 1 tidak tertulis. Maksudnya tertulis tidak ada ini ya, surat resmi ya. Rujuk 1 tidak tertulis. Rujuk ini syar'i, talak itu tidak menunggu, sahnya talak itu tidak menunggu kau atau apa, enggak. Rujuk juga tidak menunggu kau, enggak. Enggak ada yang tahu telah ditalak pun bisa terjadi talak. Ya, anditorik, kamu saya talak, udah terjadi. Besoknya kangen lagi, campur lagi. Besok lagi anditorik sah. Kangen lagi, campur lagi. Main-main nih orang. Ya, besoknya talak lagi. Udah, habis itu pergi langsung istrinya bawa bakul, bawa semuanya pindah ke rumah orang tua. Maka ini terjadi talak bain 3. Walaupun tetangga enggak tahu. Bahkan orang tuanya tadi enggak tahu. Pas pulang ke rumah, kamu kok bawa satu rumah? Saya telah ditalak 3 oleh istri saya. Ya udah terjadi talak 3 secara syar'i dan silakan dia menikah dengan yang lainnya nanti ya. Oke gitu ya. Ikhwan, kemudian akhwat, untuk nazar hal-hal yang sudah. Apakah jika ditunaikan akan mendapat pahala atau hanya menggugurkan nazarnya dan hanya mendapatkan dunia saja? Mendapatkan pahala karena dia menunaikan janji dia kepada Allah, selama itu nazar mubah, nazar sunnah, atau nazar ibadah ketaatan. Dia mendapatkan pahala yufuna bin nadri. Ya, kata surat karena Allah Ta'ala di surat Al-Insan. Orang-orang beriman itu mereka walaupun bernazar mereka menunaikan nazarnya. Ya. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh membayar kafarat bolong-bolong? Maksudnya apa nih? Puasanya? Ya boleh, beda-beda hari Senin, Rabu atau hari lahir lainnya. Example, puasa minggu satu hari ini silakan. Tapi baiknya jangan gitu. Boleh sedekah hari pertama kedua orang fakir itu juga silakan, semampunya dia. Ya. Kalau dia mampunya seperti itu ya udah silakan, tapi kalau enggak mampu langsung semuanya, ya. Bagaimana hukum nazar al-lajaj? Kemudian yang bernazar lupa terhadap nazarnya. Lalu ada orang mengingatkan kalau ia pernah bernazar, tetapi orang yang mengingatkan ini dikenal sebagai seorang yang suka berdusta. Aduh, ini bingung banget pertanyaannya. Oke, ala kulli hal, jangan lupa nazar. Kalaupun lupa, maka insya Allah tidak masalah. Kalau memang dia tidak meremehkan, ya. Kalau ada yang mengingatkan, coba minta sama Allah ingat, sampai ingat, ya. Gitu ya. Ini susah ini keadaannya. Kemudian, berapa batasan ila 4 bulan? Bagaimana jika suami mengila 4 bulan lalu kembali ke istrinya, lalu entah kapan mengila lagi 4 bulan lalu kembali ke istrinya, dan ila dilakukan berulang kali, bagaimana hukumnya? Aduh. Apakah hanya berlaku hukum terakhir saja? Taib ini tetap disebut sebagai ila, tapi istri kalau menghadapi kayak gini, baiknya ana sarankan supaya apa? Gugat ini suami yang seperti ini main-main nih. Cari suami lain. Tapi masalahnya susah ya nyari suami ya. Itu sahilanya tadi. Apabila ada sepasang suami istri yang cekcok atau bertengkar dalam urusan rumah tangga, suami tanpa mengatakan lafal sumpah pada saat itu tidak pernah tidur bersama dengan istrinya lagi. Tindakan suami ini telah dilakukan sampai setahun karena marah ya, cekcok. Apakah tindakan suami ini termasuk ila? Tidak, karena ila itu harus dengan adanya lafal dan harus dengan adanya sumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya sebagaimana yang kita sebut definisinya. Untuk kasus ini, apabila sang istri tidak berkomentar, apakah perlu interupsi dari pihak lain terkait kasus ini? Tidak usah interupsi kalau istrinya tidak komplain. Ya, jangan ikut campur. Ya, istri ridho kok antum, apa urusan antum? Apalagi antum laki-laki, ya, bujang pula, apa urusan antum gitu? Ya, apakah kafarat bagi sang suami jika mereka telah rujuk kembali tadi yang kita bilang, yaitu seperti kafarat yamin? Ini pertanyaan masya Allah banyak yang berulang-ulang. Apakah ketika masa ila sang suami tetap memberi nafkah? Iya dong, memberi nafkah kepada istri dan anak tetap wajib. Kapan? Kapan sampai gak wajib? Sampai perempuan itu nikah sama suami lain. Iya, suami lain boleh, sama pria lain. Hah? Walaupun udah ditolak, ditalak, iddah kasih nafkah. Habis idahnya, enggak wajib nafkah, tapi kalau punya anak, nafkahi anak itu. Kalau misal dia, tapi urusan pengasuhan, istri lebih berhak. Ya kan? Kalau istrinya tersebut yang telah masih sudah selesai, dilamar sama orang lain, laki-laki lain, maka anaknya istri itu lebih berhak dipegang oleh mantan suami. Kenapa? Karena istri itu sudah sibuk sama suaminya. Iya. Istri itu berkewajibannya terhadap suami barunya, bukan terhadap anaknya. Anaknya dinafkahi oleh mantan, bukan mantan bapaknya. Bekas bapaknya juga enggak. Bapaknya, ya sudah. Apakah ila tetap dalam satu rumah? Iya, fadl satu rumah. Atau apakah bisa dilakukan dengan tidak tinggal saat lagi? Coba sepakatinya gimana? Tapi baiknya satu rumah supaya emang di satu rumah aja. Satu rumah aja supaya nanti kembali lagi, supaya menyesali itu laki-laki akan perbuatannya. Ada seorang istri yang kelebihan dalam hal itu. Ada seorang istri yang kelebihan dalam hal tanda kutip itu. Apa ini? Terus si suami merasa bosan atau jenuh melayani istrinya. Anda gak ngerti ya. Lalu suami tersebut mengila istrinya dalam masa sepekan. Tetapi pada di pertengahan jalan ilanya si suami digoda oleh istrinya sampai terjadilah zina dengan istrinya. Enggak, ini gak zina. Ini gak zina. Enggak ya, ini enggak zina. Bagaimana hukumnya untuk permasalahan tersebut? Enggak masalah. Malah lebih baik, hah? Kafaroh. Kembali ke istrinya. Enggak ini, masya Allah, suami istri berzina. Gimana tuh? Masya Allah. Enggak apa-apa ini, jangan diketawain ini. Insya Allah akhwat yang bertanya ini, semoga Allah berikan. Kalau yang masih belum berjodoh, Allah berikan jodoh. Kalau sudah punya jodoh, Allah berikan anak yang soleh. Bagaimana jika pada tahiyatul akhir seorang lupa apakah sholatnya sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat? Ketika dalam tahiyatul akhir tetap dia membina perasaan dia, mana yang lebih kuat? Apakah 4 atau 3? Kalau enggak bisa, maka kembali ke asal, yaitu kurang ketiga. Ya, itu di tahiyatul akhir, maka dia kemudian naik lagi. Ya, lengkapi. Ya, jadi pastikan. Yang pastikan 3, 4 yang ragu gitu kan. Maka tinggalkan yang ragu, kembali ke yang 3. Bagaimana hukum seseorang yang mental via beberapa madhab dalam satu masalah fikih? Apa mental via? Hah? Ini benar enggak ini mental via? Anda enggak tahu. Allah alam, anda enggak tahu, akhwat. Eh, ikhwan yang ikhwan. Apa hikmah bertujuan dari ila? Udah anda sebut tadi. Akhwan, ini karena waktunya ya. Maaf, nanyanya keluar dari konteks. Anda bertanya, sebenarnya apa sih definisi dari maksiat? Maksiat secara bahasa adalah al-khuruj, keluar. Secara istilah, maksiat adalah al-khuruj min ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun yang namanya keluar dari ketaatan, ketaatan itu mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Kalau tidak ikut perintah yang wajib, maka itu maksiat. Kalau melakukan larangan yang haram, maka ini maksiat. Jadi maksiat itu adalah keluar dari perintah Allah, atau dalam kalimat lain, tidak melakukan kewajiban atau melakukan kemungkaran. Nah gitu, itu maksiat. Anda tahunya maksiat itu suatu dosa. Iya, maksiat itu dosa. Kenapa? Karena dosa adalah konsekuensi dari meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Itu maksiat, itu maksiat. Gitu ya. Jadi meninggalkan kewajiban termasuk maksiat. Bagaimana dengan hukum ila yang diucapkan suami ketika ia mengigau dalam tidurnya? Ini enggak apa-apa ini. Ya, kalau perlu antum tambahi ya. Saya enggak bakal menjima kamu selama 5 bulan. Apa, Mas? 5 bulan? Kurang cukup, tambahin dong, Mas. Kalau gitu saya tambahin 6 bulan. Ya. Ini istrinya macam-macam. Taunya kayak suami istri ketawa, suaminya melek ketawa juga. Orang saya pura-pura tadi, orang saya beneran kok. Ya maaf lah, ila dah jadi itu. Itu jadi ila itu, walaupun bercanda kayak gitu. Kemudian apakah sumpah jabatan pejabat juga termasuk sumpah yang padanya ada kafarat? Enggak. Sumpah jabat pejabat ini terkait dengan agreement terhadap ulil amrinya dia. Ya, karena sumpahnya ini kafaratnya adalah resign. Ya enggak? Iya. Dan resign dari PNS itu mahal. Ya. Jadi ya, pikir-pikir kalau antum mau sekolah di sekolah yang seperti itu. Ya, sumpah pejabat itu baru bisa kafaratnya tidak menjabat, baru selesai sumpah itu. Enggak bisa sumpah pejabat itu, karena sumpah janji di sini ya harus ditunaikan. Antum yang nanya. Kemudian, afwan Ustaz, untuk pria yang mengira istri itu harus satu rumah atau tidak? Enggak harus. Maksudnya satu rumah gimana? Oh, maksudnya istrinya tetap di situ? Tetap di situ, dia sebenarnya istrinya juga. Yang dia tuh memantang, yang dipantang apa? Masuknya zakar ke vagina itu. Kalau satu rumah kan pelukan boleh enggak? Boleh. Menikmati seluruh bagian kecuali itu. Iya. Iya. Iya kan? Yang ila itu adalah tidak memasukkan zakar ke vagina ini, gitu. Kalau cium atau apa gitu, enggak melanggar ila. Pahami baik-baik, akhwat, itu. Harus paham ya. Paham enggak sih sebenarnya antum? Anda capek ini. Paham enggak? Jangan sampai anda capek antum enggak paham gitu. Ya Allah, sedih anda. Misalnya seorang bernazar untuk menghafal 10 juz dari Al-Qur'an, apabila lamaran nikahnya diterima oleh seorang akhwat yang hafiz 30 juz. Ini orang bukhil jidan ini. Orang bernazar, saya bakal hafal 10 juz kalau misalnya saya ngelamar si Markona itu, ya. Markona ini hafizah 30 juz, Masya Allah, dengan 6 kiraat. Wallahu akbar, kan? 30 juz. Masya Allah, kalau misalnya dia menerima saya bakal ngafalin 10 juz. Hukumnya? Boleh. Boleh. Cuma biasanya akhwat orang kayak Markona ini mikir-mikir. Ya. Afwan akhi, kam tahfaz minal Qur'an? Apa? Kam tahfaz minal Qur'an? Apa? Al-Qur'an. Kam tahfaz minal Qur'an? Afwan, ana enggak bisa bahasa Arab. Allahul musta'an. Ya. Idhab ilal bahr faqat. Ya, apa artinya? Pergi aja lo ke laut, ya. Jadi kadang mikir-mikir, aku yang 37 juga mikir-mikir. Karena kalau misalnya suaminya tuh enggak punya potensi Al-Qur'an sama sekali, itu kasihan istrinya tuh, hilang itu. Ya. Kasihan, bukan hilang istrinya, hilang hafalannya, ya. Tapi boleh kalau yang terjadi boleh, ya. Dia enggak hafal apapun, ya. Hafal palingnya kul huwallahu ahad aja, ya. Udah cukup lah. Kam tahfad minal Qur'an, ya, asyrata ajza. Masya Allah, barakallahu fiqh, asyrata ajza. Mikir-mikir. Masya Allah, lumayan ini. Ya. Terus pas sudah selesai ini, akad, sah gak akadnya? Sah. Pas merujak gitu. Coba dong suamiku baca surat Qaf. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Quran. Gak maksudnya pakai hafalan dong biar enak dengernya, biar kita bisa sama-sama mentadaburi lah. Ya. Atau kita baca bareng yuk, Mas. Ayo, yuk baca bareng yuk gitu. Qaf, dia baca juga Qaf. Ya, pokoknya baru ketahuan akhirnya nampak hakikatnya. Ya. Katanya 10 juz, Mas. Oh, mungkin juz 26 enggak hafal ya, Mas ya. Mungkin juz 1 sampai 10 ya. Masya Allah antum husnudzon banget. Anti husnudzon banget sama anak. Anak hafal yang seperti 10 juz surat Al-Ikhlas, masya Allah. Ya kan surat Al-Ikhlas, masya Allah. Ya, ini masya Allah akhirnya istrinya komplain ke ibunya, bu, saya nyesel nikah sama fulan, kenapa? Ternyata saya telah menikah dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Baik, ini ana ajak nih ikhwan dan akhwat sekalian, dapat 55 untuk ikhwan dan akhwat. Ada mungkin ya, yang ikhwan yang dapat ini insya Allah. Yang ikhwan yang dapat, anda acak ya. Biar tahu nih siapa yang nanya tadi ya. Jadi ikhwan yang dapat adalah Rafi'i. Dan yang menulis tulisan ikhwan, apa hukumnya bila sang istri meminta sang suami agar membatalkan ilahnya? Kemudian yang mengatakan Ustaz, misalnya seorang bernazar untuk menghafal 10 juz yang tadi nih terakhir nih ya, yang Musailamah Al-Kadzdzab itu. Kemudian Abu Qasyah. Kemudian yang bertanya bagaimana jika pada tahiyatul akhir seorang lupa apakah salatnya sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Baik, ini dapat tuh 2 3 4. Fadol, ini tolong diambil. Ana umumkan ini supaya ikhwan enggak ada yang tersisa. Kemarin tersisa. Enggak diambil. Tolong diambil nanti yang pertanyaannya sama ini. Adapun akhwat, kita ambil, silakan. Kalau kasih ke akhwat ini pertanyaan yang anda balikin, itulah yang dapat DVD-nya insyaallah taala. Syukran. Tapi insyaallah kita ketemu lagi pada pekan depan dengan fikih tentang talak dan juga tentang rujuk insyaallah subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.